Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana faqihna fit ta'wili wa alimna, Allahumma alimna ta'wila wa faqihna fit din. Nas'aluka ya rabbana ilman nafi'a, wa na'udzubika ya rabbana min ilmin la yanfa', wa amalin la yurfa', wa qalbin la yakhsha', wa 'aynin la tadma', wa nafsin la tashba', innaka anta 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana ihsurna yawmal qiyamati ma'a zumratil fuqaha wal ulama al amilin, ma'a habibika sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya rabbana rizuknat taubat qabla al maut wa syahadata 'inda al maut wal jannata ba'da al maut. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, kita akan belajar kursus ini singkat dan mohon semuanya konsentrasi. Kita belajar fikih praktisnya dan semuanya mencatat, belajar mencatat. Jangan mengandalkan buku yang akan dibagi, tidak. Semuanya mengandalkan catatannya. Berarti untuk konsentrasi. Mengandalkan catatannya. Tidak boleh mengandalkan buku ini. Ini. Hari ini mungkin kita akan ngambil bab fikih wudu sama fikih sholat. Baru pertemuan berikutnya nanti fikih zakat sama fikih puasa. Baru berikutnya nanti adalah haid. Jadi kursus-kursus itu. Tapi mohon matang. Semuanya harus paham. Jadi syarat sahnya sholat itu adalah harus berwudu. Dan wudu ada wudu. Dan wudu harus berbicara tentang air dan seterusnya. Ini para ulama membahas seperti itu. Tapi sebetulnya kalian harus mengetahui siapakah yang punya kewajiban untuk melakukan sholat dan belajar ilmu sholat. Dan belajar fikih seperti ini. Ini fardu ain. Tidak boleh orang tidak belajar. Ilmu yang kalian belajar ini wajib dipelajari oleh semua orang yang beriman. Profesor, doktor, insinyur, dokter, insinyur, segala macam profesi wajib belajar ilmu ini. Artinya ilmu ini sangat penting untuk kalian ajarkan kepada orang lain. Yang tidak mempelajari ilmu ini tidak selamat. Karena ini berkenaan dengan fardu ain, kewajiban untuk diri sendiri. Siapakah orang yang wajib belajar semacam ini? Dan siapakah orang yang wajib belajar ilmu wudu, ilmu sholat? Mereka adalah orang yang disebut dengan orang mukallaf. Orang mukallaf harus tahu. Siapakah orang mukallaf? Ini langsung saja nanti kalian murojaah sendiri. Ini praktis singkat. Orang mukallaf. Orang mukallaf adalah orang yang punya kewajiban-kewajiban. Jadi kalau tidak mukallaf, tidak punya kewajiban. Orang mukallaf yang pertama adalah orang yang berakal. Syarat mukallaf ada empat. Syarat seseorang disebut sebagai orang mukallaf harus memenuhi empat syarat. Yang pertama, dia harus orang yang berakal. Sehat akalnya. Maka dari itu orang gila tidak punya kewajiban apapun. Orang gila tidak punya kewajiban apapun. Atau kita temukan orang idiot yang lemah sekali. Akalnya tidak bisa menjangkau, tidak bisa faham, maka tidak punya kewajiban. Harus faham ini. Maka orang, jika ada orang terlahir dari kecil kok gila, maka dia adalah ahli surga. Sampai mati gila, ahli surga. Kita menemukan ada orang-orang yang tidak bisa faham, biarpun sudah gede tubuhnya, tapi mohon maaf, idiot. Yang betul-betul gak bisa faham, dia tidak punya dosa, subhanallah. Memang dipandang di dunia adalah orang yang kurang, akan tapi di hadapan Allah tidak ada kurang. Karena dia tidak punya pelanggaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama berakal. Yang kedua adalah balek. Balek. Orang balek. Anak yang balek. Balek itu adalah dengan tanda-tanda. Kapan seseorang itu disebut sebagai orang yang balek? Balek itu dewasa. Balek itu sudah punya kewajiban. Maksudnya balek itu adalah salah satu syarat disebut sebagai orang taklif. Bagaimana balek? Ciri-ciri balek, seseorang disebut sebagai orang balek laki-laki atau balighah perempuan adalah, yang pertama, bagi laki-laki dulu. Kalau seorang anak laki-laki baru disebut sebagai seorang yang balek, dan setelah itu baru dihitung dosanya. Dihitung dosanya. Tanggung jawab di hadapan Allah, Anak yang balig adalah anak yang sudah mencapai, yang sudah keluar mani. Yang pertama adalah keluar mani di umur 9 tahun Hijriah. Keluar mani di umur 9 tahun Hijriah. Jadi 9 tahun dan keluar mani ini harus 9 tahun Hijriah. Keluar mani. Kalau ternyata tidak keluar mani di usia 9 tahun belum disebut sebagai seorang balig. 10, 11, 12. Sampai yang kedua adalah usia 15 tahun Hijriah, genap usia 15 tahun Hijriah, biarpun tidak keluar mani maka dia disebut sebagai orang yang balig. Kalau sudah ada anak umur 15 ke atas pasti dia balig biarpun tidak pernah keluar mani. Baik, bagi seorang wanita, seorang anak gadis adalah sama. Keluar mani di usia 9 tahun Hijriah. Jika tidak keluar mani di usia 9 tahun Hijriah, ditunggu sampai 15 tahun Hijriah. Kalau sudah 15 tahun Hijriah umurnya, pasti dia adalah balig biarpun tidak keluar mani. Jadi yang pertama adalah keluar mani di usia 9 tahun Hijriah. Yang kedua, usia 15 tahun balig bisin. Yang ketiga adalah keluar darah haid di usia 9 tahun Hijriah. Keluar darah haid sesuai dengan ketentuan ilmu haid. Ada ilmu haid, nanti kita akan bahas masalah haid. Maka seorang wanita yang usia 9 tahun keluar darah haid, pasti dia sudah balig. Artinya dia punya kewajiban untuk melakukan puasa dan sebagainya. Mulai saat itu mulai dihitung dosanya. Maka anak yang belum balig, dia belum punya beban kewajiban. Akan tapi wajib bagi orang tua atau yang mengurusinya mengajari untuk melakukan kewajiban. Jangan sampai salah ini. Ada anak kecil mentang-mentang belum balig, kan kamu belum balig, boleh ngapain apa saja, ngelakuin apa saja. Oh tidak. Di situ ada pendidikan. Sehingga Sayyiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para abba, para orang tua, "Muru aulatakum bisolati inda sab'in." Perintahkan anakmu untuk melakukan sholat waktu mereka masuki umur 7 tahun. Kalau sudah umur 7 tahun, wajib bagi orang tua. Orang tua kan sudah balig, orang tua. Mengajari anaknya. Bagi sang anak memang belum wajib, jangan salah. Anak tetap belum wajib, karena belum balig. Tapi wajib bagi orang tua mengajarinya. Dan ini yang sering salah. Biarpun ustadz banyak yang salah di sini, dipikir selagi belum balig bebas. Sehingga anaknya pun tidak diajari pakai kerudung dan sebagainya. Sudah umur 10 tahun. Pakai bajunya masih. Jadi sholat sini dikiaskan dengan sholat segala kewajiban. Biarpun mungkin anak kita yang masih 7 tahun dipakai kerudung, kadang-kadang dibuka, kadang-kadang ditutup, kadang-kadang dibuka. Ya wajar, anak kecil. Termasuk puasa pun harus kita ajari. Untuk berlatih puasa, biarpun hanya puasa beduk untuk anak umur 7 tahun. Karena usianya usia wajib bagi orang tua untuk merintahkannya untuk sholat, mengajarinya sholat. Bagi sang anak belum wajib, karena belum balek. Paham tak? Bagi seorang anak tidak wajib karena belum balek. Tapi bagi orang tua atau yang mengurusi wajib mengajarinya sholat. Dikiaskan dengan sholat segala bentuk kewajiban termasuk keharuman-keharuman yang lainnya. Minuman keras, zina, segala macam. Seorang anak kecil tidak ngerti dosa. Mungkin ada seorang anak kecil dizinai oleh seorang dewasa. Dan dia mengerti, dia terima. Ada anak umur 8 tahun, belum balig, belum haid, dizinai, na'udzubillah. Yang dosa yang melihat, yang dosa yang gede. Anak kecil tidak punya apa-apa, tidak ngerti apa-apa. Tapi bagi orang tua wajib mengajarinya, usia 7 tahun. Dalam bahasa lain, usia tamyiz. Nanti ada catatan kecil. Siapakah orang disebut tamyiz? Ini cabang daripada masalah balig tadi. Tamyiz, orang tamyiz itu seorang mulai akalnya hidup. Seorang anak kecil disebut sebagai seorang yang tamyiz, yang transaksinya boleh dianggap, omongannya sudah mulai dianggap. Tamyiz syaratnya ada dua. Yang pertama umur 7 tahun Hijriah. Yang kedua dia sudah bisa membedakan antara kiri dan kanan, bisa cepok sendiri, makan sendiri, mandirilah itu. Tamyiz. Makanya kalian sering mendengar tamyiz, tamyiz, tamyiz, tamyiz. Apa sih tamyiz? Anakku namumayyizan. Hendaknya dia adalah seorang yang sudah tamyiz. Apa tamyiz? harus ada catatan yang jelas. Tamyiz menurut madhab kita Imam Syafi'i dijelaskan bahasanya usia tamyiz adalah usia 7 tahun Hijriah plus syarat yang kedua apa? Dia sudah bisa membedakan kiri kanan atau dalam bahasa lain mandiri. Ini cabang pembahasan tentang baligh. Jadi syarat taklif yang kedua adalah baligh. Selagi belum baligh dia belum punya beban kewajiban. Tapi sudah wajib belajar. Makanya kalau di pondok ada peraturan, biarpun dia belum baligh wajib dia sholat, kalau tidak sholat dihukum. Termasuk harus mulai dilatih untuk menutup auratnya. Tidak boleh mandi berdua dan seterusnya. Karena sudah tamyiz. Sudah wajib kita ajarkan mengenal kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang itu lengah, yaitu menganggap bahwasanya selagi belum baligh ya enggak apa-apa. Yang salah bapaknya. Dan ini tidak, bahkan mungkin seorang penuntut ilmu, seorang ustaz, kita menemukan anaknya sudah umur 10, 11, hanya gara-gara belum haid saja, dibebaskan bajunya. Mumpung kamu masih kecil nak, mumpung kamu belum balig. Dan kadang kelihatan datang ke sini, Masya Allah, sudah umur berapa itu? Ingat, ini ilmu untuk dirimu sendiri, bukan untuk ngoreksi orang lain. Kalau kalian sudah punya anak umur 7 tahun, hendaknya sudah kalian latih dengan kewajiban-kewajiban. Bagi dia belum wajib, tapi bagimu untuk mengajarinya adalah wajib. Baru setelah balig, harga mati. Nah, di saat sudah balik, harga mati, sudah berlatih. Di saat usia tamyiz. Sehingga waktu balik, selesai. Tidak berat. Di sini pendidikan. Pendidikan dari Nabi itu tadrij, pelan-pelan. Syarat yang ketiga, mukallaf adalah orang yang sampai kepadanya dakwah. Mendengar dakwah Islam. Orang yang mendengar dakwah Islam. Artinya, kalau ada orang hidup di tengah hutan, yang tidak pernah dengar melalui radio, televisi, tidak ada orang yang pernah datang mengajaknya untuk kenal Rasulullah, kenal Allah, kemudian mereka menyembah matahari, menyembah pohon, menyembah rajanya, maka dia tidak punya dosa. Biarpun menyembah berhala. Karena belum sampai kepadanya apa? Dakwah. Tidak pernah dengar seruan dakwah. Selagi mereka tidak mendengar seruan dakwah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, Allah tidak akan menyiksa mereka. Selamat mereka. Tidak akan dihukum di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dikembangkan anak-anakku semuanya, khusus yang kibar akan mengerti pembahasan masalah masa fatrah sebelum Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mendengar seruan dakwah. Sehingga terbebas dari hukuman. Ini nanti pembahasannya. Cuman ini adalah kaidah. Kalian harus paham. Jadi kalau jelaskan orang itu detail. Selama ini disebut dalam kitab fikih masalah mukallaf-mukallaf. Tapi kadang tidak siap istilah. Apa sih orang mukallaf? Nggak ingat. Mukallaf harus rinci ini. Yang ketiga adalah sampai kepadanya dakwah. Jika ada orang di tengah Eropa sana terus terisolasi. Nggak kumpul dengan yang lainnya. Lah kok dia tidak kenal Islam. Nggak ngerti mal Islam. Ma adraka mal Islam. Apa itu Islam. Nggak ngerti sama sekali. Hidupnya dengan bermacam-macam. Selamat dia. Tapi kalau sudah dengar Islam, ada dakwah, dan sebagainya, enggak ada kata maaf. Jelas ya? Itu. Lah kalian sudah dengar Islam kan? Kalian sudah balik sebagian. Kalian juga berakal. Tinggal syarat yang ketiga, keempat adalah selamat pendengaran atau, ini bahasa fikih jangan diganggu, ayo. Kalau belajar nanti sambil nolah-noleh, ini lewat. Nah ya, kalau belajar jangan tolah-toleh, awas hati-hati. Selamat pendengaran atau penglihatan. Bukan dan ya. Atau. Selamat pendengaran atau penglihatan. Artinya, jika ada seorang terlahir dalam keadaan tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, maka selamat hidupnya. Enggak akan dihukum oleh Allah. Karena tidak mendengar dan tidak melihat, yang tidak mendengar dan tidak melihat, tidak bisa faham. Seperti orang hidup di hutan belantara tadi. Maka selagi orang bisa mendengar saja, yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan buta, punya kewajiban, karena dia bisa mendengar. Atau dia tidak bisa mendengar, tapi bisa melihat. Bisa paham isyarat. Ya, paham tak? Paham, harus jelas, gak boleh ilmu setengah-setengah. Makanya sengaja, kenapa dia sebut ilmu fikih praktis? Sebenarnya sudah ada bertebaran di kitab fikih, cuman dia simpulkan begitu. Biar mudah ente mengambilnya. Makanya kalau sudah orang memenuhi empat syarat ini, maka dialah orang yang punya beban ciban. Sehingga kalau orang sudah berakal, kemudian akil balek, kemudian dia mendengar dakwah, kemudian selamat pendengarannya atau penglihatannya, maka dia wajib mengambil Islam dia. Kalau tidak mengambil Islam, dia adalah di neraka jahannam. Sehingga biasanya syarat taklif ditambah yang kelima adalah Islam. Tapi Islam ini adalah setelah empat ini. Bagi anaknya orang Islam sudah Islam. Maka berarti bukan bicara tentang Islam, karena engkau sudah menjadi anaknya orang Islam. Biarpun belum balik, sudah jadi anaknya orang Islam. Makanya biasanya sebagian mengumpulkan syarat taklif ada lima. Enggak, pisah dulu. Sebab kalau anaknya orang Islam, enggak butuh yang kelima ini. Mau-mau tidak mau, anaknya orang Islam adalah Islam. Makanya empat saja. Tapi bagi orang kafir yang sudah memenuhi empat ini, berakal, balik, dengar seruan dakwah Islam, kemudian dia bisa mendengar atau bisa melihat, wajib menerima Islam. Kalau tidak menerima Islam adalah kafir. Khalidina fi fi jahannam, abadi di neraka jahannam. Nah sekarang kita bicara ini. Kalian sudah muslim, memenuhi empat ini. Setelah kalian memenuhi syarat empat ini, berarti kalian wajib belajar ilmu wudu, ilmu sholat, kewajiban-kewajiban iman, dan seterusnya. Wajib. Kalau kalian tidak belajar, haram, dosa. Yang tidak sholat, haram, dan dosa. Yang tidak belajar wudu, haram, dan dosa. Nah inilah, untuk memberikan motivasi kepada kalian, bahasanya belajar ini wajib. Termasuk siapapun bang kalian mendengar ini, melihat ini, suatu ketika menyaksikan ini, Anda seorang pengusaha, dan seterusnya, wajib Anda belajar. Empat hal sudah terpenuhi pada diri Anda. Anda bukan gila, Anda bukan anak kecil, Anda mendengar Islam, Anda bisa melihat atau Anda bisa mendengar, maka saat itu Anda wajib mengambil kewajiban-kewajiban. Wajib belajar. Dan belajar wudu itu enteng, lebih susah belajar fisika. Lebih susah belajar kimia. Lebih susah belajar matematik. Agar tapi bagaimana ada seorang ahli dalam ilmu fisika, tapi belajar ilmu wudu enggak mau. Ilmu kedokteran lebih pelik lagi. Kenapa belajar ilmu kedokteran, tidak belajar ilmu yang fardu ain untuk dirinya sendiri. Baik, langsung saja kita masuk. Di antaranya kewajiban yang harus kita lakukan adalah melakukan sholat. Dan sholat itu ada syarat-syaratnya. Bersuci dari najis, contohnya bersuci dari hadas. Banyak syarat-syaratnya. Cuman kita bahas satu-satu dulu. Di antara syarat sahnya sholat adalah harus bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Syaratnya untuk sholat harus orang itu terbebas dari najis dan terbebas dari hadas. Baik itu hadas kecil atau hadas besar. Kalau Anda punya hadas kecil untuk melakukan sholat tidak diterima, tidak sah. Punya hadas besar pun demikian. Badanmu berbelepotan dengan najis tidak bisa melakukan sholat. Maka harus kalian membersihkan itu semuanya. Membersihkan najis yang ada di badanmu. Najis yang ada di bajumu, najis sifatmu. Engkau bersihkan, kemudian engkau harus membebaskan dirimu daripada hadas besar dan hadas kecil. Dan untuk membebaskan hadas besar dan hadas kecil, maka itu ada istilah namanya bersuci. Nah, kita sekarang membahas bab bersuci. Bab ut-taharah. Bersuci, ada dua. Bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Bersuci ada dua. Bersuci dari hadas, bersuci dari najis. Yang pertama dari hadas, yang kedua dari najis. Bersuci dari hadas ada dua. Hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil dengan berwudu, hadas besar dengan cara mandi besar. Mensucikan dari najis tadi dengan membasuh dengan air dan akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Baik. Nah, kita tahu bahasanya untuk bersuci dari hadas ternyata dengan yang namanya air. Maka dibahaslah air lebih dahulu. Air kayak apa sih yang bisa digunakan untuk berwudu dan untuk mandi besar? Banyak air. Air susu, air degan, air macam-macam. Lalu air seperti apa yang bisa digunakan untuk bersuci dari hadas besar dan hadas kecil? Maka di situ para ulama menjelaskan ada pembagian air. Yang kita saksikan di dunia ini, air itu tidak lepas dari empat. Yang akan disebutkan para ulama, kemanapun kita pergi, tidak lepas dari empat ini. Baik. Yang pertama adalah air yang disebut dengan air yang suci mensucikan. Pembahasan sederhana, kita ngikuti pembahasan para ulama terdahulu. Yang pertama air suci, sekaligus bisa digunakan untuk mensucikan yang lainnya. Air dari datnya air itu suci. Di samping datnya air suci, tapi bisa mengangkat hadat, bisa untuk mensucikan yang lainnya. Maka air suci dan mensucikan. Namanya tohir mutohir. Yang kedua adalah air suci, tapi tidak bisa mensucikan yang lainnya. Kopi. Kopi adalah air, bercampur dengan kopi. Tetap suci. Kalau seandainya kamu mau sholat, kemudian bajumu kena air kopi, tidak. Tidak rusak sholatmu. Karena kopi, air kopi adalah suci. Tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Makanya disebut sebagai air suci yang tidak mensucikan. Tohir ghairu mutohir. Air suci, tapi tidak bisa mensucikan. Nanti akan disarai. Ini gambaran dulu, rinciannya 1, 2, 3, 4-nya. Yang ketiga adalah air mutanajis atau air najis. Yang ketiga adalah air yang terkena najis. Harus tahu rinciannya dulu. Air terkena najis. Semula-mula ini adalah air yang pertama tadi. Air suci dan mensucikan, tapi berubah gara-gara najis. Menjadi air yang terkena najis, maka kalau sudah begitu, wong dirinya sendiri najis, otomatis tidak bisa mensucikan yang lainnya. Yang keempat adalah air yang suci dan mensucikan juga, tapi makruh. Dan ini tidak berlaku di negeri kita, makanya jarang Buya bahas. Yaitu air musyammas. Air yang terkena terik matahari, namanya airnya itu air yang pertama tadi, air yang suci dan mensucikan. Kemudian terkena terik matahari dengan syarat-syaratnya, menjadi makruh untuk digunakan bersuci. Tapi tetap sah wudunya, mandi besarnya juga sah, tapi makruh saja. Nanti akan dijelaskan. Ini gambaran dulu globalnya, harus paham. Yang pertama adalah air suci mensucikan, tohir mutohir. Yang kedua adalah air suci tidak bisa mensucikan, tohir ghairu mutohir. Yang ketiga adalah air yang mutanajis, yang terkena najis. Yang keempat adalah air yang tohir mutohir, ma'al karohah, makruh untuk digunakannya. Nah, yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Kaidahnya sederhana. Pokoknya air yang asri sudahlah. Dengan takbir fikih kadang-kadang orang awam bulat. Air mutlak. Mutlak, mutlak. Nggak nyambung istilah. Mutlak. Sudahlah pokoknya air asri. Turun dari langit dan keluar dari bumi. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Yang hafal Quran. Al-Furqan ayat 8. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Semua yang turun dari langit suci. Biarpun dalam bentuk air susu, hujan susu di Al-Bahjah, boleh pakai wudu. Paham enggak? Hujan kopi, kopi hangat. Pokoknya rumus yang enggak dibantah, sudah. Itu dari langit. Ada kan? Kalau ada hujan kopi, gimana hujan susu? Boleh enggak? Boleh. Enggak ada orang bikin susu di atas sana. Itu namanya air, warnanya warna susu. Ada pernah dulu satu orang wali punya karomah di Aden, hujan susu. Boleh dipakai wudu. Sebab susu yang sebenarnya yang keluar dari kambing dan unta itu, ya kan? Sapi. Maka ingat, makanya disebutkan nanti dalam buku Buya adalah dalam bentuk dan warna apapun. Air yang keluar dari bumi, bukan minyak, orang bisa bedakan. Air yang keluar dari bumi biarpun warnanya warna teh. Di Palembang, di Pontianak, warnanya warna teh. Suci atau tidak? Warna apapun. Warna biru, warna kuning, warna hijau. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an lidahhirakum bih. Allah menurunkan kepada kalian dari langit air lidahhirakum bih untuk kalian bisa bersuci. Al-Anfal ayat 11. Yang dari bumi ceritanya ada para sahabat Nabi di atas kendaraan, di atas perahu. Cerita tentang punya air sedikit kalau diminum habis nanti bagaimana? Bicara tentang air laut. Wal hillu wal wattahuru ma'uhu al hillu maitatuhu rawahu khamsah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Ini hadis sahih. Ceritanya apa? Air laut. Air laut itu bagaimana? Air laut kok asin? Dipikir enggak boleh berwudu, mungkin begitu sahabat Nabi. Kan selama ini wudu di daratan, airnya sejuk, air zam-zam segar. Di laut asin ya Rasulullah, bagaimana? Wattahuru ma'uhu, suci airnya. Kalau sudah air laut suci, air laut datang, air laut itu bercampur dengan macam-macam, air sungai, air ini. Maka dari sini dipahami oleh para ulama, semua yang keluar dari bumi adalah suci. Selesai. yang asli belum bercampur dengan sesuatu yang merusaknya. Makanya dikatakan, air yang masih asli turun dari langit, keluar dari bumi, yang ada tiga catatan. Belum digunakan untuk bersuci. Satu. Yang kedua, tidak bercampur dengan sesuatu yang lain yang merusaknya. Merusak sifatnya. Yang ketiga, tidak bercampur dengan najis. Kalau air itu pada dasarnya asli, tapi sudah dipakai untuk berwudu dan mandi besar, maka namanya air mustakmal nanti. Atau air itu pada dasarnya asli, turun dari langit, keluar dari bumi, akan tapi setelah itu bercampur dengan sesuatu, menjadi berubah sifatnya, maka nanti itu menjadi air yang suci, tidak bisa mencucikan, air martabat kedua. Atau air yang aslinya suci mencucikan, tapi bercampur dengan najis. Makanya air suci dengan bahasa definisi sederhana, gak usah repot-repot. Kalau kalian harus, kalian tugas mengajar orang awam, gak usah pakai ilmu mutlak. Ghairi qaidin, begini-gini-gini, musing, apa itu qaid-qaid? Nah, kan mabuk tambahan nanti ya. Sudah, pokoknya air yang asli, turun dari langit, keluar dari bumi, yang belum dipakai bersuci, belum bercampur dengan sesuatu selain air, sampai berubah, belum terkena najis. Sudah, selesai. Langsung air kemasan. Gimana air kemasan? Al-bahjah. Air kemasan itu bagaimana hukumnya? Dipakai wudu. Boleh atau tidak? Boleh. Air suci dan mensucikan. Karena air itu keluar dari sumber dikalengin. Pertanyaannya macam-macam saja. Bagaimana air yang digodok? Mendidih. Gimana air suci mensucikan atau tidak? Apakah dirusak dengan tiga hal? Dipakai wudu? Belum. Bercampur dengan sesuatu yang lain? Kalau sudah kamu masukin timun, kol, santan, sudah rusak. Jadi kuah ya. Jadi kalau masih belum bercampur, digodok tetap. Belum kena najis. Bisa dipakai wudu? Bisa, tapi nunggu dingin dulu ya. Habis mendidih. Nunggu dingin. Sebagian ini pertanyaan muncul. Jangan dianggap tidak muncul. Orang-orang dipikir, loh, kalau air mendidih tidak boleh pakai wudu. Iya, kalau lagi mendidih tidak boleh dipakai. Sakit kamu nanti. Kalau sudah dingin, boleh dipakai. Pemahaman itu penting. Nak. Pemahaman itu penting. Nak. Selesai ya? Sudah, tidak usah pakai bahasa pelik, bahasanya para ulama, ini bahasanya orang awam saja. Air yang asli. Air yang asli. Baik, selesai. Turun dari langit, keluar dari bumi. Baru itu disebut dengan air yang suci dan mensucikan. Itu yang bisa digunakan untuk berwudu dan bisa digunakan untuk mengangkat hadas besar dan kecil dan bisa digunakan untuk membersihkan najis, mensucikan najis. Selesai. Baik. Kemudian yang kedua. Kita buat 45 menit, 40 menit, berhenti, istirahat, kali murja'ah sebentar. Baru nanti sambung lagi. Punya tidak ingin, karena panjang. Kalau panjang nanti hilang. Dan mohon serius semuanya. Yang kedua adalah air suci, tapi tidak bisa digunakan untuk mensucikan yang lainnya. Air suci tidak bisa digunakan untuk mensucikan yang lainnya. Dari airnya suci. Punya dikasih kopi nih. Kopi ini suci tidak nih? Bisa dipakai wudu? Tidak. Maka ini air suci yang tidak bisa mensucikan. Suci, kalau kena baju dalam sholat tetap sah. Baik. Air suci yang tidak bisa mencucikan, tohir ghairu mutahhir, ada dua. Yang pertama adalah air musta'mal. Musta'mal itu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Air musta'mal. Hati-hati di sini banyak santri jago ngeliwet salah faham. Awas. Air musta'mal. Yang kedua adalah air yang tohir, hurmu tohir, suci tidak mensucikan. Yang kedua adalah air suci yang mensucikan tadi telah bercampur. Bercampur dengan selain air, tepung, kopi, susu, pokoknya selain air. Bercampur dengan sesuatu yang lainnya, satunya bercampur dengan sesuatu yang lainnya. Percampuran yang suci yang kedua. Bercampur, syaratnya bercampur dengan sesuatu yang lain. Yang kedua, sesuatu yang lain itu suci. Yang ketiga adalah berubah air dengan perubahan yang parah. Ini Buya bahas dulu karena enteng. Nanti bab mustakmal agak panjang. Jadi kalau ada air yang aslinya suci mensucikan, kamu punya air di bak. Suci bisa digunakan untuk berwudu. Kalian bisa berwudu dengan air itu. Suci dan mensucikan. Kelas pertama tadi. Cuman setelah itu kecampuran. Kecampuran kopi. Menjadi berubah warna kopi. Atau susu. Coba. Ini adalah, ini aslinya air suci mensucikan. Cuman sama anak putri dikasih kopi sama gula. Lihat. Memenuhi syarat untuk disebut sebagai air yang suci, tidak bisa mencucikan. Jenis yang kedua, mutakhayyir berubah. Pertama, air suci bercampur dengan sesuatu yang lainnya, kopi dan gula. Dan kopi dan gula itu suci. Dan percampurannya parah. Sampai berubahan. Dari jernih menjadi keruh. Kalau percampurannya tidak parah, tetap bisa dipakai untuk wudu. Harus percampurannya, ada percampuran yang sangat dan parah. Taghayyuran syadidan. Taghayyurnya sangat. Kalau percampurannya adalah tidak parah, maka tidak merusak air. Nah, bagaimana kita mengetahui percampuran itu parah atau tidak? Ini catatan kecil penting ini. Untuk mengukur. Gimana air ini bercampur parah dan tidak parah? Untuk mengetahui percampurannya parah atau tidak parah adalah datangkan orang yang tidak tahu apa yang dicampurkan di situ. Kemudian suruh lihat. Kalau orang tersebut setelah melihat langsung tahu, berarti percampurannya parah. Kalau masih mikir, apa ya, belum parah. Contoh. Apa campurannya? Apa sih? Nah, kalau ente tahu, bilang kopi. Cuman bagi orang yang baru ngomong apa? Teh kayaknya, mungkin teh, mungkin sirup, mungkin, oh enggak apa-apa, boleh dipakai wudu. Jelas? Selagi percampurannya, bagi orang yang baru, tidak bisa langsung ngeciri campurannya apa. Nah, ini juga kadang tidak dibahas, makanya bingung, taghayyur fahish itu kayak apa sih, ya gitu. Pokoknya kalau orang baru dikasih tahu, apa itu? Nah kalau ini langsung, kopi. Nah kalau ini, masih tetap seger, rasa kopinya enggak ada, rasa tehnya enggak ada, nah, masih bingung. Berarti taghayyur ini belum fahish, belum parah. Nyambung atau belum? Itu lo fikih, nah. Jangan hanya taghayyur sampai ini enggak nyambung-nyambung. Makanya ada sebagian pondok pesantren, kamar mandinya kan nyambung kolamnya. Macam-macam itu, ada sabun, ada kudis, ada macam. Oh, ada. Nah ini, kan keruh, boleh dipakai wudu? Ya pokoknya kalau taruh di gelas, dibawa ke orang lain, campurannya apa? Enggak bisa nyiring. Ya pun kecebur cabun di dalamnya atau apa. Asalkan bagi orang yang baru tidak bisa ngeciri, tidak bisa menebak secara pasti, maka itu taghayyurnya belum fahis, berubahnya belum serius. Coba kita tambah lagi, aku masih bingung. Masih bingung? Masih boleh ini? Ini kayak teh, ternyata bukan. Taghayyur harus taghayyur fahish. Kalau orang baru yang melihat langsung tahu apa campurannya. Baik, ini yang pertama. Ini adalah air yang suci tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang kedua. Tapi ini suci atau tidak? Suci. Air suci aslinya telah bercampur dengan sesuatu yang lainnya. Kopi sama teh. Lainnya itu adalah syaratnya suci. Sebab kalau najis, bab yang ketiga. Yang terakhir nanti. Pembahasan air yang ketiga. Makanya syaratnya adalah air suci yang tidak mensucikan. Jenis kedua adalah air suci aslinya bercampur. Satunya bercampur. Dengan sesuatu yang lainnya yang suci. Bercampur dengan sesuatu yang lainnya. Sesuatu yang lainnya itu suci. Kemudian sesuatu yang lainnya itu adalah tidak. Sesuatu yang lainnya suci. Suci. Kemudian setelah itu apa? Bercampurnya itu bercampur yang parah. Sangat. Baru itu disebut sebagai air jenis kedua. Tohir mutohir. Sebagian santri menganggap air tohir mutohir disebut air musta'mal. Ya bukan dong masa air tohir. Tidak. Air musta'mal itu bagian yang pertama tadi. Yang air musta'mal digunakan untuk berwudu. Kalau ini bukan musta'mal. Selesai ya. Nah, baru kita naik lagi kembali. Sebab air suci tidak bisa mensucikan dibagi dua. Yang pertama air musta'mal. Yang kedua air adalah mutakhayyir. Musta'mal sudah dipakai untuk bersuci. Yang kedua mutakhayyir sudah dibahas mutakhayyir. Sekarang air musta'mal. Air musta'mal ada dua. Yang pertama adalah musta'mal untuk mengangkat hadat, yaitu wudu dan mandi besar. Yang kedua adalah air musta'mal untuk mengangkat najis. Untuk membersihkan najis, mensucikan najis lah. Air musta'mal yang pertama adalah untuk mengangkat hadas. Hadas ada dua, hadas besar dan hadas kecil. Maka air tersebut akan disebut sebagai air musta'mal dengan tiga syarat. Air disebut sebagai air musta'mal kalau memenuhi tiga syarat. Yang pertama, lihat, ini sering santri ngantuk, ini lihat. Yang pertama adalah airnya sedikit. Air tersebut kurang dari 2 kolah. Dalam mazhab Syafi'i, 2 kolah kurang lebihnya 216 liter. Jika air itu kurang dari 2 kolah, maka disebut sebagai air sedikit. Kalau air kolam yang raksasa, enggak masuk pembahasan di sini. Ini hanya air sedikit. Yang pertama airnya harus sedikit. Yang kedua, air sedikit tersebut sudah digunakan untuk membasuh basuhan yang wajib. Ingat anak-anakku semuanya, basuhan yang wajib dalam wudu adalah basuhan yang pertama, membasuh wajah yang pertama. Jadi basuhan wajah yang pertama itulah yang bisa menjadikan air sedikit tersebut menjadi musta'mal. Basuhan yang pertama. Ini basuhan yang pertama. Mandi besar, basuhan yang pertama. Basuhan kedua, ketiga adalah sunnah. Maka basuhan yang kedua, misalnya kita sudah, ini basuhan inilah yang pertama, inilah yang menjadikan air bisa musta'mal. Adapun basuhan yang kedua tidak, misalnya membasuh tangan. Yang pertama, bisa menjadikan air musta'mal. Tapi basuhan yang kedua tidak. Banyak santri ngantuk. Katanya air kesentuh saja langsung jadi musta'mal. Ini adalah santri ngantuk. Santri ngeliwetan. Ada air kecil, sedikit satu bak kecil. Disentuh sama kawannya nyuci tangan habis makan. Hah, musta'mal itu. Nah, ini ngantuk itu. Lihat, ini banyak santri kepleset di sini. Yang biasanya baca kitab dari awal sampai akhir terus sambil tidur nunggu nyembelih kayam di belakang. Itu. Ini ada. Jadi syarat yang ketiga, air terpisah dari anggota yang dibasuh tersebut. Airnya terpisah dari anggota yang dibasuh. Contoh, kalau kita mengambil air segenggam, di bak kecil air segenggam. Kalau bak kecil, kita mengaduk-ngaduk bak kecil dengan tangan, kita tidak akan menjadi air musta'mal. Pakai kaki juga. Kita nyebur juga tidak menjadi musta'mal. Ini harus paham kalian. Banyak ini salah. Bahkan di musola-musola kecil banyak orang yang salah paham di sini. Apalagi yang dulu mandinya pakai apa? Pakai padasan kendi terus dilolobangin gitu. Ditutup pakai tangan, oh musta'mal, jangan dipakai lagi, dibuang lagi. Siapa yang bilang musta'mal ayo? Kecuali orang ngantuk. Dan anehnya kita bertemu dengan katanya ustaz salah paham, ini ngaco. Kerusak umat ustaznya saja salah. Gimana orang awam? Itu bukan musta'mal, yang musta'mal memenuhi tiga syarat. Air yang sedikit, satu, yang dipakai untuk basuhan wajib, kemudian setelah itu apa? Sudah terpisah dari anggota. Misalnya apa? Saya ngambil segenggam air. Yang menetes ini loh yang disebut sebagai air musta'mal. Yang masih di sini tidak. Adapun yang di bak kecil yang saya ambil, ya tidak. Tidak akan menjadi musta'mal. Untuk mandi besar, saya ambil biur. Yang di bak tidak. Begitu juga air satu bak 100 liter atau 200 liter. Tidak sampai 216, kurang lebihnya deh. Kalau mandi besar, anggota tubuhnya akan seluruh tubuh ya. Nah, sama. Pokoknya sudah dipakai untuk membasuh yang wajib menjadi air musta'mal. Asalkan memenuhi syarat airnya sedikit. Digunakan untuk membasuh yang wajib, terpisah dari anggota tubuh yang dibasuh. Contoh, ada air satu bak, isinya 100 liter. Banyak, lumayan. Tatonya ada temanmu yang iseng, baru haid suci. Saya niat mandi besar karena haid. Dicelupin jemarinya, diangkat. Dicelupin, lalu diangkat lagi. Gimana hukumnya airnya? Musta'mal. Kenapa? Airnya sedikit. Kurang dari dua kok? Digunakan untuk yang wa? Sudah terpisah. Jadi gara-gara faham yang ini dibawa ke faham air secara umum. Ini loh yang sering salah santri. Kisahnya kalau air satu bak kesentuh sama kita itu menjadi air mustakmal. Kalau memang dia niat untuk mandi besar. Atau giliran orang basuh wajah. Habis basuh wajah, basuh apa? Tangan. Habis basuh wajah, dibak. Baknya kecil, basuh wajah. Setelah basuh wajah, basuh tangan. Niat membasuh tangan lalu diangkat menjadi mustakmal. Tapi kalau tidak memasukkan tangannya tidak niat membasuh, enggak. Biarpun gilirannya tangan. Contoh, habis basuh wajah, air bak. Tidak usah pakai gayung, enggak apa-apa. Air sedikit, satu bak kecil begitu, langsung kita wudu. Pakai tangan. Enggak usah ragu-ragu, ini ilmu. Nunggu cari gayung, enggak wudu nanti tambahan. Gayungnya pecah, gayung pondok. Langsung. Dijauh. Supaya tidak netes ke sana. Lalu setelah itu, untuk tangan, asalkan waktu masukkan jangan niat membasuh tangan. Tapi niat mengambil, niat ikhtirab. Ngambil, taruh luar. Masukkan lagi, ini tidak niat membasuh. Tidak merusak. Tidak merusak air. Selesai. Ya? Jadi syaratnya harus dipahami. Syarat yang pertama adalah apa? Airnya sedikit. Tapi kalau kalian mandi di kolam yang gede, lagi mandi besar, nyebur, naik, juga tidak apa? Apa? Sama halnya tadi. Harus pahami, selagi belum terpisah, tetap dianggap sebagai air suci dan mensucikan. Contoh, seorang suami mandi besar, baknya airnya cuma sedikit. Airnya sedikit. Setelah airnya sedikit, dia nyebur, nyelam. Istrinya wudhu di atasnya. Boleh, karena airnya belum menjadi mustakmal, belum terpisah dari orang yang mandi, orangnya nyelam masih di dalam. Istrinya mandi di atasnya, harus paham begini ya. Tapi kalau suaminya sudah naik, rusaklah air. Ini dalam madhab Imam Syafi'i. Kalau bicara madhab Malik nggak ada itu semuanya. Selesai madhab Syafi'i jelas. Air mustakmal untuk mengangkat dari hadas. Tolong dibelajar yang serius anak-anakku. Jangan salah paham fikih begini ini. Karena kita temukan santri-santri itu banyak salah paham. Ini menjadi musibah, ngerepoti orang kampung. Jadi ustaz kayaknya meringankan, tapi malah merepotkan. Baik. Kemudian air mustakmal yang kedua adalah mustakmal untuk mengangkat najis. Mengangkat najis. Ya. Untuk mengangkat najis, untuk mensucikan najis, syaratnya ada 5. Baik, mungkin akan kita tunda dulu untuk ini. Karena ada panjang, masalah najis itu pelik, ada sangkut pautnya dengan bagaimana mensucikan mesin cuci nanti ya. Yang Buya tunda sebentar untuk kalian lihat dulu catatannya seperti apa. Buya kasih waktu 10 menit. 10 menit untuk melihat catatan kalian semuanya, karena Buya tidak ingin belajar kalian terpotong. Membuat halakoh untuk menyempurnakan tulisan dan pemahaman saat ini. Yang gak paham langsung ditanyakan, mumpung masih pendek, masih sedikit. Wallahu a'lam bishawab. 10 menit langsung, murojaah sama kawannya. Dia tidak ingin pendek-pendek tapi cekat. Jangan ada yang nganggur. Sudah kita pelajari air mustakmal untuk mengangkat hadas. Harus paham betul supaya tidak salah paham. Jadi ustaz salah paham ngerepoti jamaah, haram itu. Jualan di pasar saja enggak usah jadi ustaz. Makanya baca fikih itu perlu paham. Bukan gedenya kitab yang kamu baca. Maka punya tidak senang dengan model orang yang baca kitabnya gede-gede. Untuk apa baca kitab itu? Dia tidak faham. Sedang baca kitab, kita baca Al-Minhaj, Fathul Wahhab. Keberatan. Ya, ringan-ringan, tapi pasti jelas. Baik, sekarang air mustakmal yang kedua adalah air mustakmal li'izalatin najasah, untuk mengangkat, untuk mensucikan najis. Ini panjang ceritanya nanti, masuk pembahasan tentang mesin cuci segala macam. Untuk mengangkat, untuk mencucikan apa? Air mustakmal bekas untuk membersihkan najis. Maka air mustakmal bekas untuk mencucikan najis syaratnya ada 5. Fahami dulu syaratnya baru nanti. Syarat yang pertama adalah air sedikit tadi. Airnya sedikit, kurang dari 2 kolah. 2 kolah. kurang lebihnya 216 liter. Setiap syarat ini ada makna di belakangnya. Setiap syarat ada makna di belakangnya. Setiap syarat ada makna di belakangnya. Kalian pahami syaratnya dulu. Yang kedua adalah, air didatangkan kepada tempat yang disucikan. Air didatangkan. Yang ketiga, air terpisah dari sesuatu yang disucikan. Air harus sudah terpisah dari sesuatu yang disucikan. Yang keempat, air tidak berubah dengan pengaruh najis. Air tidak berubah. Air tidak berubah sifatnya. Kita harus tahu sifat air ada tiga. Ada warna, ada bau, ada rasa. Nanti ada pembahasan itu. Yang kelima adalah air tidak bertambah beratnya. Dari lima syarat ini harus difahami, kalian harus paham. Apa dimaksud dengan lima syarat ini? Kalau terpenuhi lima syarat ini, maka air itu air musta'mal kelompok. Air yang kedua yaitu air suci yang tidak mensucikan, jenis musta'mal li'izalatin najasati, untuk membersihkan. Nah, airnya tetap suci. Padahal bekas untuk membersihkan najis, tapi tetap suci. Asalkan memenuhi lima syarat. Syarat yang pertama adalah air harus sedikit. Kalau air banyak, tidak akan menjadi air musta'mal. Ente nyuci bajumu yang kena empis misalnya. Di sungai, yang di kolam, di danau. Pure naik. Danaunya jadi air apa? Suci mensu. Nggak akan berubah jadi musta'mal. Baik. Yang kedua difahami, kalau yang pertama tadi syaratnya ini tidak terpenuhi, naik ke atas. Menjadi air suci mensu. Sikan. Baik, syarat yang kedua, apa? Air didatangkan, maka air harus didatangkan. Baju yang kena najis atau apapun yang kena najis itu didatangi oleh air. Tapi kalau dibalik, kalau airnya ditaruh di bak dulu, baju punya kena najis, kamu masukkan, air ini turun pangkatnya. Bukan menjadi air musta'mal, bukan menjadi air suci mensucikan, maka menjadi air bentuk yang ketiga, air mutana. Turun ke bawah. Makanya syarat harus kalian pahami. Jadi kalau tidak terpenuhi syaratnya itu bisa naik, bisa tuh turun. Yang jelas bukan di bagian yang kedua ini. Bukan air tohir mutohir. Jadi karena airnya itu adalah airnya didatangi, turun pangkat. Jadi kalau kamu punya bak, ini termasuk mesin cuci akan kita bahas. Mesin cuci karena males. Mesin cuci kecil, gak ada sampai 215 liter. Karena kamu males, kasih air dulu. Bluk, bluk, bluk, bluk. Sudah begitu langsung dimasukin bajumu yang kena empis anakmu. Jadi apa airnya? Mutan najis, turun ke bawah pangkatnya. Jadi langsung kena tanganmu, nyentuh jidatmu, najis semuanya. Sak bajumu kena najis semuanya. Nah ini harus paham. Makanya ini termasuk ilmu ringan. Harus, enggak ada bab mesin cuci, enggak ada di bab fikih nanti. Nah. Tapi kalian harus paham. Kalau mau cari, enggak ada bab fikih, bab mesin cuci. Nyari enggak ketemu, bab fikih dulu enggak ada. Jadi syarat yang kedua. Syarat yang ketiga apa? Air terpisah. Kalau belum terpisah, enggak akan. Enggak akan menjadi musta'mal. Contoh, ini kadang-kadang ibu-ibu di kampung itu, Masya Allah kasihan kalau mencuci baju. Saya selesaikan dulu. Ibu-ibu di kampung mencuci baju repot betul. Sampai lober, sampai ini, sampai tumpah dan sebagainya airnya. Karena enggak mengerti ilmunya. Sudah nimba, hamil 9 bulan. Karena ustadznya ini yang ngantukan ini, ngajari gak bener. Diseksa ibu-ibu di kampung itu. Kalau nyuci baju repot bener. Jadi anak-anakku semuanya. Kalau ada baju kena najis, memang hendaknya najis yang bentuknya empuk kuning besar dibuang. Jangan dibiarin nanti beraduk ya. Nanti bocah bini, pisahin, bersihin. Baru nanti ini baju kena najis. Taruh di bak. Kemudian baknya kamu sirami air, lihat. Airnya air sedikit, satu timba kecil ya. Betul ya, airnya sedih. Airnya kamu datang. Kangen, baik. Selagi air ini belum terpisah, nak. Selagi air belum terpisah, sudah kamu masukkan ke situ, airnya, yang penting baju ini tertutup oleh air, merata air, genang gitu, nak ya. Itu kamu boleh wuduk di atasnya, nak. Karena airnya belum terpi, berarti airnya belum mus, tak mal. Ekstrim ya bahasanya, Bu, ya. Boleh wuduk di atasnya. Ini. Kalau tidak begitu, tidak ngeh-ngeh. Kadang santri ngantuan yang menjadi masalah ini. Boleh wuduk di atas? Karena air belum terpi? Bisa. Baik. Baru nanti syarat yang ketiga harus terpi. Ya, kalau sudah kamu pisah, namanya air mus, dengan catatan lagi, tidak berubah warnanya. Kalau berubah jadi kuning-kuning pup, berarti nah, turun ke bawah. Kalau tidak berubah, beri tempat di posisinya, air mus, ta'mal. Tidak berubah. Oh, tidak berubah. Karena tidak berubah, sudahlah. Ya Allah, kuahnya kurang nih, bikin sayur. Diambil, dibikin kuah. Boleh atau tidak? Suci. Cuman tidak bisa untuk bersu. Ekstrim. Kasih contoh yang ekstrim. Ekstrim kamu enggak ngeh-ngeh. Apalagi awas, suka belajar, belajar maknain dari awal sampai akhir khataman. Bolak-balik khatam enggak ngeh-ngeh. Pusing, problem, ngerusak umat nanti jadinya. Apa? Jelas ya? Tidak beru? Kalau tidak berubah, berarti airnya air mus. Bisa bikin kopi nanti. Ya? Dan juga yang kelima, tidak bertambah. Kalau bertambah, berarti ada empisnya yang di kain tadi kayaknya pindah ke sini. Ini hampir tidak kelihatan masalah tambah ini. Tidak bertambah. Kok masa ada air 1 liter menjadi 1 liter setengah ini kayak mustahil ya. Ini hanya begitulah syarat para ulama menyebutkan. Coba paham dengan 5 syarat? Jelas. Indah. Itu yang harus paham, pikir itu harus paham. Makanya ibu-ibu di kampung tuh kasihan. Kalau mencuci baju harus lober. Numpah 3 kali. Harus 3 kali habis diguyur. Dituang. Dituangin lagi. Dibuang. Dituangin lagi. Nah, ini ada di kampung. Kalau enggak lober, enggak sah. Enggak harus lober. Siapa mengatakan harus tumpah? Tidak. Yang penting bajumu sudah tenggelam, terendam oleh air semuanya, langsung diangkat. Sudah suci. Coba. Banyak kesalahan di kampung, nyiksa orang kampung. Di kampung masih lumayan, banyak air sungai. Tapi yang di kota itu, yang pamnya sering macet, itu ayo, tambah celaka lagi nanti. Makanya ilmu penting, nak. Kalian harus faham betul. Tidak boleh setengah faham. Jelas ya? Baik. Kemudian, nah. Air yang suci tidak mensucikan namanya tohir hayru mutoh. Berarti di saat airnya itu sedikit. Kalau air sedikit nanti dikumpulin jadi banyak. Misalnya, hei, nanti bekas mesin cucinya kasihkan saya ya. Ini dikumpulin. Air mustakmal. Dikumpulin. Tak jadi 300 liter. Jadi air suci mensuci. Karena syarat yang pertama enggak ada lagi. Syarat yang pertama air sedih. Setelah dikumpulin jadi sedikit enggak? Jadi banyak. Kalau banyak bukan mustakmal lagi. Hana? Jelas ya? Ini harus paham. Makanya kali ini masalah mesin cuci. Kalau kalian mencuci mesin cuci, nak, harus ada ilmunya. Jadi kalau nyuci mesin cuci itu airnya terlebih dahulu. Bajunya dulu. Setelah baju, baru kamu alirkan mesin air ke dalam mesin cuci. Cukup yang penting bajumu itu menggenang. Setelah baju itu menggenang, kamu goyangkan mesin cuci. Merata. Setelah itu kamu buang airnya. Tidak harus sampai penuh, tidak, nak. Siapa yang mengatakan sampai penuh? Itu hanya orang sakit saja. Yang penting bajumu itu sudah terkena air menggenang. Baik. Setelah menggenang, yakin merata semuanya. Dan kamu lihat enggak ada perubahan dan perkiraan bentuknya tidak apa beratnya tidak tambah, berarti bajumu itu sudah apa? Suci. Baru setelah itu kalau kamu pengin kasih sabun setelahnya. Kamu kasih sabun. Tapi kalau sabunnya kamu kasih yang pertama rusak air semuanya. Sebab air suci bercampur dengan sesuatu yang apa mutaghayyir tadi lo, nak. Air bercampur dengan sesuatu yang suci yang merusak, campur dengan sabun enggak? Enggak benar nih. Maka masukkan air yang bersih, suci mensucikan, digerakkan, taret, sudah. Baru itu kamu kasih sabun. Waktu kamu kasih sabun, ini sudah suci. Atau kalau kamu lebih pasti, kamu buang. Tapi kita tidak ngajari orang kena was-was. Sudahlah, langsung saja, asalkan kamu kira-kira, oh, airnya tetap saja jernih. Airnya, ah, enggak kira naik, airnya jernih, sudah. Berarti tinggal kamu kasih sabun di atasnya, kamu putar mesin cucinya, setelah itu selesai suci. Sabunnya pun kena jidatmu, tetap suci. Baik. Karena airnya bukan air najis. Airnya air yang suci. Bahkan air tadi belum mustakmal kalau belum terpisah. Baru air mustakmal yang keluar dari lubangnya tadi. Ya enggak? Makanya kadang-kadang ini karena malas sabun taruh dulu, ya. Kadang-kadang malas tuh airnya dulu, sudah airnya dulu dikasih sabun lagi. Masa bisa mensucikan? Air dulu, lihat. Dikasih sabunnya sekali. Berarti air sabun bisa mensucikan? Tidak. Enggak ada perubahan, nah. Hanya perlu ilmu saja. Baik, ini adalah cara mensucikan. Dengan mesin cuci agar masuk bab pembahasan air mustakmal li izalatin najasati. Baik, itu gambaran ringkas ya. Namanya fikih praktis, kalian harus paham makna ini. Baik, kemudian ini tolong ya, kalau nyuci di bak dan sebagainya hati-hati, airnya kamu bajunya kamu tuangkan dulu. Taruh dulu di bak. Kalau bakmu kecil tidak harus gede, nak. Yang penting untuk nampung air bisa genang. Biarpun baknya segini, sekecil. Bajunya segitu, yang penting dipadetin begitu. Kalau disirami air, nanti air, bajunya bisa tenggelam. Tenggelam sudah. Nggak harus lober, nggak harus tumpah. Nah, ini banyak sih. Kita menemukan di kampung harus tumpah. Biur, kalau nggak tumpah, was-was. Ini pasti silsilah kiai was-was itu. Silsilah ustaz was-was itu. Itu merusak. Merusak umat. Jadi ibadah itu repot, berat. Jadi. Baik, selesai di situ. Kemudian setelah itu apa? Air yang jenis keberapa? Nggak, sekarang kita lanjutkan masalah, nggak, nanti masalah hukumnya, nyuci lantai dan sebagainya. Sama kalau kamu tanganmu kena najis, nak, ya. Tanganmu kena najis, pipis adikmu dan sebagainya. Kalau kamu celupkan di air sedikit, maka air menjadi mutan najis, menjadi najis. Tapi kalau gini, ambil sedikit, beres. Dan percikannya tidak najis, nak. Percikannya itu yang namanya mustakmal. Jadi kalau tanganmu kena najis, kemudian kamu kuyur dengan air segelas, percikannya tidak, nak. Percikan ini mustakmal. Najis itu gak gampang, nak, najis itu. Orang kena was-was, sholat saja, Masya Allah. Dikit-dikit najis-najis. Baik, air yang keempat adalah air musyammas. Tidak ada di negeri kita, makanya Buya jarang bahas masalah itu. Air musyammas adalah air yang suci dan mensucikan kelas pertama. Cuman karena kena terik matahari menjadi makruh dipakai. Tapi syaratnya menjadi air yang makruh untuk dipakai, ada 5 syarat. Air tersebut adalah air yang terkena matahari. Satu. Kedua, di negeri. Matahari. Yang kedua adalah di negeri yang panas, ya, Hadramut. Di negeri yang panas. Yang ketiga adalah air tersebut ditempatkan di tempat yang terbuat dari tambang. Tambang itu kayak tembaga, selain emas dan perak. Terbuat dari tambang selain emas dan perak. Pokoknya tambang-tambang apa saja deh. Pokoknya selain emas dan perak. Tambang besi, tempat dari besi, dari seng, dari pokoknya selain emas dan. Sebab kalau emas dan perak nanti pembahasan baru, nak. Wadah dari emas dan perak hukumnya haram. Bab lain lagi. Timah. Wadahnya timah. Kena terik matahari. Tempatnya di Hadramut musim panas. Lagi yang keempat adalah lagi panas-panasnya airnya itu. Lagi panasnya, kamu belum masuk Hadramut. Kalau masuk Hadramut itu, kita wudhu itu kalau musim panas, keran itu panas. Harus taruh di bak dulu beberapa menit, bahkan jam. Kalau enggak bisa kamu wudhu. Keran. Baik. Yang kelima adalah di badan saja. Jadi makruh hanya di badan. Tapi kalau untuk mencuci baju, tidak makruh. Untuk mencuci lantai, tidak makruh. Ini tidak ada di Indonesia. Jadi biarpun kamu punya wadah dari seng dijemur matahari di sini, nak, enggak disebut sebagai air mus, syammas, air yang makruh tadi, karena ini bukan negeri panas. Sak panas-panas Indonesia Raya, masih tidak panas. Ya. Di musim panas. Jadi terkena terik matahari. Di tempat yang terbuat dari tambang, selain emas dan perak. Lagi panas-panasnya. Di musim panas. Lagi panasnya, musim panas. Kemudian apa tadi? Di badan saja. Ya, di badan. Tidak ada di Indonesia. Tapi karena ini biasanya dibahas oleh kita fikih, kamu harus tahu. Jadi kalau di negeri kita sudah jangan dibahas. Tidak ada air musyammas. Biarpun kena jemur matahari, tidak sampai musyammas. Tidak menjadi makruh pakai. Dan makruhnya pun bagi orang yang di negeri sana, makruhnya hanya di badan saja. Kenapa itu? Para ulama mengatakan ada zuhum, ada sesuatu yang kena terik matahari dari seng, dari besi itu akan naik, akan katanya membahayakan untuk kulit. Itu kan hanya dugaan. Para medis namanya dugaan, maka hukumnya jadi makruh. Itu aja makruh. Selesai, apa itu air? Musyammas. Kita selesai masuk pembahasan air. Selesai. Ini ringan. Nanti kalau kalian baca kitab Safinatun Najah, beres. Nah sekarang kita tahu tadi ngomong ada air suci mensuci. Kan air suci tidak bisa mencucikan, ada dua. Ya, pertama musta'mal, yang kedua berubah. Baik, berubah harus tahu. Dan perubahan nanti ada pengecualian. Tidak usah diperlebar saja. Perubahan misalnya, ini tambahan catatan kecil. Air jenis yang kedua yang berubah tadi. Perubahan tidak akan membahayakan air jika perubahan air disebabkan karena sesuatu yang memang tidak bisa dipisahkan dari air. Seperti lumut, gunung belerang. Kalau kamu berwudu di tempat gunung belerang, maka bau airnya bau belerang. Kalau di lumut, hijau, biru. Berubah air karena lumut. Maka itu tidak merusak. Karena berubah oleh sesuatu yang memang kebiasaannya di tempat tersebut. Ya ini sebetulnya tidak terlalu hampir tidak pernah. Pembahasan biasanya memang yang demikian lumut dan sebagainya ini dibahas oleh para ulama, akan tapi biar tekankan sisi sesuatu yang dicampurkan. Baik. Ya. Kalau kamu di Gunung Belerang dan nanti perubahan itu harus ada yang mukhalid, ada tambahan sebetulnya. Bercampur, maka Buya mengungkapkan kalimat bercampur. Kalau bukan bercampur, hanya berdampingan, tidak. Mujawir, Islam mujawir. Baik, namanya fikih praktis, Buya tidak akan ke sana dulu, sudahlah. Kita akan lanjutkan masalah apa? Yang ketiga, ada air yang terkena najis. Najis itu apa sih? Kan begitu, orang bingung. Sebab orang awam tidak ngerti, dipikir ludah najis. Nasi busuk najis, dipikir begitu, namanya enggak ngerti. Kopi dipikir najis, kena kopi, gara-gara ngaji. Kalau baju kena najis, tidak sah dipakai sholat. Tau-taunya kena kopi, balik. Kenapa? Kena kopi. Kalau tidak kena kopi, misalnya kena apa? Di pinggir jalan sana. Kena cipratan mobil, langsung balik. Loh, kenapa? Saya kena lumpur di pinggir jalan. Loh, kenapa? Katanya Ustadz, kalau najis enggak sah sholatnya. Siapa yang bilang lumpur najis? Ini biasanya inti berguru sama Ustadz was-was. Itu ngerusak, ngerepoti. Yang di sini dipangkas was-was. Kalau was-was itu langsung dipentung saja, itu sembuh nanti. Ada orang was-was. Najis itu, para ulama mendefinisikan najis itu bermacam-macam. Sehingga karena sesuatu yang susah didefinisikan, dikatakan para ulama, kalau sesuatu susah didefinisikan, hitung saja, sudah ketemu nanti. Yang tidak bisa mungkin didatangkan dengan definisi, maka datanglah. Yang tidak bisa datang dengan bilhaddi, maka hendaknya didatangkan dengan biladdi. Kalau dia bisa definisi, karena definisi najis itu banyak macam-macam. Termasuk definisi yang paling lengkap adalah justru di kitab Syarah Takrib Fathul Qorib. Ada di sini catatan, Buya tidak mau menghadirkan, sudah Buya masukkan catatan itu. Cuman Buya menghadirkan lagi definisi yang praktis. Yang ada sangkut pautnya dengan pelajaran kita. Maka di sini Buya definisikan bahasanya, najis adalah sesuatu yang haram untuk dimakan. Haram untuk dimakan. Dan satu, menjadikan sebab sholat tidak sah. Jika terkena, jika dibawa dalam sholat menjadi tidak sah sholat, dan jika terkena air menjadi rusaknya air, itu najis. Ada sesuatu haram yang dimakan, tapi tidak bisa merusak, tidak merusak air. Contohnya apa? Orang makan paku haram, karena merusak dirinya sendiri. Tapi kalau kecemplung air, merusak air atau tidak? Tidak. Kalau kamu bawa dalam sholat, sah atau tidak? Sah. Maka ini definisi yang Buya hadirkan untuk mendekatkan kepada fikih, fikihmu nanti. Jadi yang namanya najis adalah sesuatu yang haram untuk dimakan, haram untuk dikonsumsi, dengan catatan, jika dibawa dalam sholat, akan menjadi tidak sahnya sholat, dan jika bercampur dengan air, akan menjadikan rusak air. Merusak air, tapi belum tentu menjadikan tidak sahnya sholat. Contohnya, tepung merusak air atau tidak? Merusak. Tapi di bawah sholat tepung, tetap sah. Ya, siap, siap. Jadi harus tiga tadi. Haram dimakan, digunakan untuk sholat adalah menjadi tidak sah, bercampur dengan air menjadi merusak. Itu najis. Itu definisi ringan. Kalau definisi dalam kitab Fathul Qorib, tidak bisa sebutkan dalam praktis ini, karena intinya sampai tujuan. Bahkan lupakan definisi, sekarang bil'ad, hitungan saja. Menurut madhab Imam Syafi'i, hanya ada 7 najis itu. Selebihnya jangan ragu-ragu. Hanya 7 najis itu. Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang yang mengandung bebasahan. Sudahlah. Keluar intan permata kalau basah najis, ya. Lubang depan, lubang belakang, najis. Asalkan mengandung bebasahan. Ada orang keluar kelereng, kliduk, emas, inten, cincin. Kering, najis atau tidak? Tidak najis. Tapi terkena najis, mutan najis. Atau yang kering tidak, mutan najis saja. Kenapa? Pasti di dalamnya kena bebasah. Jadi kalau ada orang, mohon maaf, buang air, kok keluar cincin, dicuci saja, besok dipakai cincinnya untuk sholat, boleh. Karena itu mutan, terkena najis, tidak najis. Tapi najis yang bebasahannya itu. Jadi satu. Jelas ya? Makanya, kecuali air mani. Madzhab Imam Syafi'i, madzhab Imam Malik, madzhab Imam Ahmad bin Hanbal, mani adalah suci. Imam Abu Hanifah mengatakan mani najis, sama dengan mani suci. Artinya kalau terkena baju terkena najis, maka baju terkena mani tidak wajib untuk dicuci. Yang kedua adalah darah dan nanah. Darah dan nanah, sebab nanah itu darah busuk. Sebenarnya darah saja sudah cukup. Cuman biasanya disebutkan. Kalau dalam fikih dulu waktu kita kecil, an-najasatu mahuwa an-najasa wa ad-damu wal qai'u wal khamru wal lahmul khinzir. Ini kan suruh ngafalin kecil-kecil di bab mabadi fikih. Makanya memang didefinisikan susah. Makanya bil addi dihitung saja. Darah dan nanah. Dari manusia ataupun binatang. Termasuk ikan. Yang katanya bangkainya pun adalah halal. Tapi darahnya tetap najis. Ini kadang kesalahpahaman. Dipikir kalau ikannya itu jadi bangkai saja boleh. Lalu darahnya jadi suci. Enggak. Maka darah. Misalnya kamu nyembelih ikan gede. Tentunya darahnya menciprat. Najis atau tidak? Najis. Darah dari manusia dan binatang. Semua darah. Menurut jumhur ulama. Adapun nanti madhab Imam Ahmad bin Hanbal akan Buya sisipkan. Dalam keadaan lagi bekam dan sebagainya. Orang sakit lagi bekam. Adalah nanti ikut madhab Imam Ahmad. Ini adalah masalah lain. Tapi yang harus kamu tahu darah adalah najis. selesai. Dan ini yang akan kita bahas urusan dengan air tadi lo. Air menjadi najis karena ketemu dengan ini, hal-hal ini. Izalatun najasah adalah sesuatu yang harus kita sucikan karena kena ini, tujuh hal ini. Kena darah, kena nanah. Darah, nanah. Jelas ya? Darahmu najis. Nanahmu najis. Nanah mayat, najis. Darah mayat, najis. Darah ayam, najis. Kecuali hati dan limpa dari binatang halal yang disembelih. Kecuali hati dan limpa dari binatang halal yang disembelih. Tapi kalau kambingnya, kambing ketabrak mati, tetap saja najis. Najisnya bukan atas nama darah. Najisnya karena menjadi bangkai. Jelas ya? Yang kedua adalah darah dan nanah. Segi ada pembahasan masalah urusan infus dan sebagainya. Jadi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, kita sholat dalam keadaan kena infus, maka tidak sah. Tapi ingat, kita punya madhab yang lain, imam yang lain, untuk meringankan orang-orang sakit, nanti ada pembahasan khusus. Sebab kalau infus itu berarti antara jarum dengan darahnya nyambung. Sehingga madhab kita Imam Syafi'i tidak sah yang demikian itu. Akan tapi seberat itukah orang sakit harus beribadah? Nanti pembahasannya itu adalah pembahasan masalah keadaan-keadaan darurat dihadirkan. Kita belajar asas dulu. Najis, darah, dan nanah. Jelas-jelas. Apapun sudah, jangan bertanya macam-macam. Darah apa saja, darah keluar dari hidung, dari ini, nah. Najis. Biarpun nanti ada pembahasan lain lagi, darah yang dimaafkan. Tapi tetap darah najis. Tapi dimaafkan. Najis tetap. Tapi dimaafkan. Namanya al-ma'fuat minan najasati. Ada 11 nanti ada. Kemudian yang ketiga adalah muntahan. Muntah. Muntahan adalah najis. Sesuatu. Karena dari dalam perut. Sudah bercampur dengan najis dalam perut kita. Najis itu kalau sudah keluar. Tapi kalau di dalam perut tidak dianggap. Sebab kita semua membawa najis. Wah kamu sempat sholat saya selalu tidak sah dong. Sebab di perut saya ada najis. Selagi masih di dalam tidak dianggap. Baru kita keluar. Kalau sudah keluar dihukumi sebagai najis. Nah, kalau nanti di dalam dihukumi najis ya tidak bisa. Saya sholat bawa darah. Berarti tidak sah. Mending tidak sholat gitu. Enggak begitu ada. Jadi sudah keluar. Muntah. Muntah dari perut. Jadi muntahan adalah najis. Termasuk anak kecil bayi yang muntah. Maka dari itu, karena muntah itu najis, maka haram bagi siapapun yang sudah muntah, menelan ludah sebelum berkumur dengan air kelompok pertama. Air yang suci mensucikan. Kalau kumurnya dengan air teh, tetap najis. Kumurnya dengan air kopi tetap najis. Harus mengambil air bersih yang suci mensucikan. Kumur, buang. Kalau anak kecil diminumi. Anak kecil gak bisa kumur. Bayi suruh kumur jerit-jerit ibunya nanti. Kumur gak bisa. Jadi makanya yang punya anak. Jika ternyata anak kecilnya itu kok keluar. Apa namanya? Muntah dari dalam. Segera dikasih air putih. Masukkan ke mulutnya air putih. Lihat. Gak usah bingung. Loh kok itu sudah mensucikan? Lihat ilmunya. Air sedikit yang didatangkan. Nyambung atau belum? Nah, ini kan ilmunya. Air sedikit. Satu sendok banyak sedikit. Nah, air atau bukan? Air suci mensucikan. Dimasukkan ke mulut. Terata ke mulut. Suci. Selesai. Anak kecil gak bisa dikeluarkan. Biar ditelan gak apa-apa namanya anak kecil. Gimana suruh buat? Baik. Muntah. Maka yang punya bayi kok tiba-tiba keluar. Langsung dikasih air putih. Kenapa? Kalau belum diberi air putih. Kok kemudian mungkin nyusui. Maka susunya itu adalah najis. Tempatnya itu menjadi najis. Karena kena muntahan. Gak susah sebetulnya. Baik. Yang keempat adalah bangkai. Bangkai adalah dari binatang yang halal yang mati tidak disembelih. Atau dari memang binatang yang dasarnya adalah haram, memang tidak bisa disembelih. Ular. Madhab Syafi'i ini semuanya. Jadi semua bangkai adalah haram, semua bangkai adalah najis, kecuali tiga bangkai. Kecuali tiga bangkai. Yang pertama adalah bangkainya manusia. Manusia bangkainya tidak najis. Jadi kalau kamu sholat menggendong mayat tetap sah. Hah? Bangkai manusia adalah suci waqad karramna bani Adam. Lalu di dalamnya masih ada najis. Sudahlah, ini bab, sudah bab yang dimaafkan. Jangan ribet-ribet nanti. Baik, bangkai manusia. Memang dibahas kalau gendong mayat tidak sah dan sebagainya. Jangan mempersulit orang. Dan siapa yang mau gendong mayat, mau sholat? Enggak ada terjadi. Cuman mungkin ada satu orang, anaknya kecil lagi meninggal, dia ketakut ketinggalan sholat. Belum sempat, mungkin. Kecuali manusia, kemudian belalang, dan ikan. Ikan binatang laut. Dalam hadis tadi, yang dirawahu arba'a khamsah, diriwayatkan oleh para imam hadis, bahwasanya al-hillu maitatuhu, yang halal bangkainya. Jadi bangkai binatang yang ada di dalam air, maka itu adalah halal ikan. Darahnya bagaimana? Tetap najis. Ini yang perlu disinggung, karena kadang-kadang dipertanyakan, darahnya gimana? Tetap najis. Ini pembahasannya beda Oh, manusia saja suci, darahnya bagaimana? Yes, kenapa kok pusing? Kenapa bingung? Itu. Baik. Kemudian yang kelima adalah anjing dan keturunannya. Anjing dijodohkan dengan kambing, keluar kambing. Berarti kambing anaknya anjing. Najis atau tidak? Najis. Dalam mazhab Syafi'i ini. Mazhab Malik enteng. Anjing dan anak keturunannya. Yang keenam adalah babi dan anak keturunannya. Babi sama, bahkan sama manusia sekalipun, na'udzubillah. Contoh. Seorang wanita digauli sama anjing atau babi, keluar anak. Anaknya ganteng, alim. Najis. Najis jasadnya. Contoh ini. Baik. Paham tidak? Yang enam apa? Babi dan keturunannya. Yang ketujuh. Ketujuh. Tujuh. Buya pisah antara anjing dengan babi. Biasanya buya gabung. Kalau itu digabung, agar tetap tujuh. Kenapa babi tujuh? Asiklah bilangannya tujuh. Aslinya kalau digabung, itu. Biasanya buya pisah antara darah dengan nanah. Darah satu, nanah satu, anjing babi jadi satu. Maka tetap tujuh. Sekarang darah, nanah jadikan satu. Anjing dipisah, babi dipisah. Baik, yang ketujuh adalah khomer. Minuman keras. Termasuk di dalamnya adalah alkohol. Minuman keras. Minuman, cairan yang memabukkan. Kalau tidak cair, tidak najis. Ekstasi, pil-pil itu enggak najis. Tapi pokoknya kuncinya memabukkan yang cair. Ada? Jelas ya? Cair. Ini rambu-rambu. Sudah selebihnya kamu enggak usah pusing. Selebihnya enggak usah pusing. Mohon maaf. Hitam, bolot. Tuh bolot. Bolot itu apa sih? Daki. Ada orang punya baju, banyak bajunya. Cuman kalau bajunya 12. Cuman makainya Januari 1, Februari 1. Hitam di sini. Hitam bajunya. Baunya Masya Allah, sak kampung. Sah pakai sholat? Sah atau tidak? Sah. Karena keringet tidak, Yes. Harus ekstrim gitu contohnya. Ekstrim contohnya yang kadang-kadang gara-gara kotor dipikir. Cuman jangan tentang begitu lalu, kata Buya gak apa-apa nih. Biarin deh pengiritan sabun sama air bantu pondok. Biar gak pemborosan. Gak, jangan gitu ya. Tetap rajin, rapi. Ya, keringet. Dahak. Dahak, najis atau tidak? Dahak. Baik. Ludah. Ingus. Iler. Kalau iler dari dalam disamakan dengan muntahan. Karena dari dalam perut. Makanya itu tidak punya bahas. Karena apa? Kayak mun. Nanti dibahas masalah puasa. Bagaimana hukum muntah itu kan? Sebenarnya fikih itu saling berkesinambungan. Semakin mantap pemahamanmu fikih tentang muntah hari ini. Najis nanti di saat kamu bahas masalah puasa. Kenapa membatalkan puasa ini? Baik, ini sampai di sini dulu. Selain itu enggak usah pusing. Getebok busuk najis enggak? Jerami. Selokan. Sudah pinggir jalan sana. Makanya, udah salah ada buah bau di pinggir jalan. Ada motor, mobil lewat surat, kena bajumu. Najis enggak? Ya enggak. Enggak usah ragu-ragu. Kecuali terbukti ada empuk onta, empuk kuda, dan sebagainya. Kalau hanya kotor, tidak, nah. Makanya jangan menjadi ustadz was-was. Ini ustadz was-was itu ngerepoti. Waktu ini ada di pinggir jalan, langsung surat. Aduh. Kenapa kotor yang takut kena kencingnya orang? Najib. Memang orang mana yang kencing sampai segi banyak itu? Ha? Empuk punya orang. Memang ada orang empuk di pinggir jalan? Kecuali sudah pada tahu, di situ tempat lewatnya kuda. Ya, ini kan beda. Baru itu pun tidak boleh langsung menganggap najis. Dilihat dulu. Oh, ada tai kudanya enggak? Oh, enggak ada. Aman. Ada ya? Jangan mudah kena was-was. Lumpur, kotor, semuanya. Enggak najis. Sampah, tempat sampah enggak najis. Jadi sampah bangkai dan sebagainya. Jadi harus beda, kita bedakan antara kotor dengan najis. Kotor dengan najis. Kemudian ada catatan penting. Najis akan pindah ke tempat lain adalah jika. Satu, dua-duanya basah. Atau salah satunya basah. Faham ini? Jangan ngentengin masalah ini. Kalau ngaji yang benar, enggak boleh tolah-toleh. Jangan sok hebat, bukan Imam Syafi'i. Makanya kalau belajarnya masih ngelamun, ketinggalan, nanti bikin masalah. Jangan ngomong di luar nanti. Kamu menukil ilmu yang salah, nanti fitnah. Jadi najis itu akan pindah jika dua-duanya basah. Maksudnya najis dengan sesuatu yang akan dipindai. Atau salah satunya basah. Kering dengan kering, tanganku kering, babinya kering. Dirimu kering, babi kering, kamu peluk, itu babi. Tidak akan pindah, itu najis. Tiba-tiba ada suatu siang ada babi tidur di mihrab masjid. Tinggal dilihat. Wah, besar atau tidak? Kalau babinya kering, maka najis tidak akan pindah ke mihrab masjid. Karena kering dengan ke. Tapi kalau salah satunya basah, tanganmu basah, kamu pukul itu babi, tanganmu jadi najis. Ada sesuatu mungkin kamu lagi kemana gitu kan. Umroh, amin. Ada ajib ini, kayak batu setengah hitam. Simpen. Saya ambil di kamar, dipakai sholat. Ini pikir batu ajib. Sholat, habis sholat ini pikir-pikir sampai di hotel, perhatikan kok. Dibuka, di dalamnya. Rupanya kotoran unta kering kayak batu. Sholatmu tidak sah. Tapi tanganmu yang nyentuh, najis atau tidak? Tidak, karena dia ke bajumu pun tidak usah disucikan. Karena bajumu kering. Dan kotorannya ke? Tapi tetap kalau dibawa, tidak sah. Kering dengan kering tidak memindah najis. Kalian harus paham. Makanya ini soal biasa, pendidikan dalam Islam. Makanya dalam di tempat-tempat kering adalah sehat. Kan begitu, di hotel, di ada kering adalah sehat. Karena kering itu menghindarkan orang dari memindah najis. Faham ya? Ini. Jadi najis pindah kepada najis kalau memang salah satunya basah. Atau dua-duanya. Tidak usah ragu. Kamu lagi kasar disenggol sama anjing. Tenang aja. Bajumu kering, anjing kering. Sorry, tenang aja ya anjing. Aku tidak akan terpengaruh olehmu. Kenapa? Aku kering, engkau ke? Kering. Selesai. Faham ya? Selesai. Jangan ragu. Tapi kalau sudah ada basahnya. Basah itu harus paham basah. Basah ngerti. Basah tidak harus air yang mengenang. Susu. Apa saja, bebasahan. Pokoknya basah. Minyak termasuk jenis bebasahan. Biarpun tidak kita sebut sebagai air. Karena sesuatu yang cair. Basah itu maksudnya di sini adalah sesuatu yang cair yang akan memindah. Biarpun bukan air. Panci yang tadi buat goreng babi. Kemudian buat goreng ayam belum disucikan. Gimana hukumnya? Tapi kamu harus jelas-jelas melihat tadi buat goreng, bah. Kalau tidak, enggak usah ragu-ragu. Sehingga dikatakan, bagaimana hukumnya menggunakan wadahnya orang kafir? Dijawab hukumnya adalah makruh, gitu saja. Kecuali kamu tahu tadi wajannya buat digoreng, bah. Babi. Kalau tidak, makruh. Baik, ini memindah najis. Jangan suka kena was-was. Yakin ilmu itu ya. Kalian fahami ini sekintas saja. InsyaAllah sebentar, ini sudah 45 menit. Biar kasih waktu 5 menit, kepanjangan 10 menit untuk merenung sejenak. Supaya ada diputus. Karena ini ada lagi bahasan pelik lagi habis ini ya. Sekarang 5 menit atau 7 menit kalian bahas lagi. Kalau mau minum, minum boleh. Tapi jangan lebih dari 10 menit juga tidak apa-apa. 10 menit yang mau minum, minum. Tapi jangan telat. Punya pengen konsentrasi. Kalau nanti terus, nanti tambah hilang nanti ya. Habis ini bahasan. Harus selesai ini sampai tayamum sampai ini. Tidak sampai jam 11. Saat kalau mungkin cukup jam 1 juga jam 1. Tidak apa-apa. Nah, insya Allah ya. Ayo. Tenang dulu. 10 menit. Yang mau minum, minum. Yang harus. Kita lanjutkan. Bismillah. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kita lanjutkan. Sudah najis jelas ya? Termasuk justru yang selama ini dilakukan oleh orang-orang yang salah faham tadi, misalnya mensucikan najis dengan mengguyur sampai lober. Sampai tumpah-tumpah. Kalau caranya salah, tetap salah. Contoh. Bajunya kena najis. Ya kan? Kalau dari awalnya sudah salah, misalnya, dikasih air dulu, baru dimasukin baju. Berarti airnya mutan najis. Maka biarpun diguyur setiap hari sampai 10 hari tetap najis. Jadi salahnya itu salah parah betul itu. Betul ya? Berbeda jika memang benar caranya. Baju dulu baru air. Kalau benar biarpun tidak sampai melumpah. Asalkan benar, asalkan cukup tertutup sama air sudah beres, sudah suci. Tapi begitu sebaliknya sudah salah. Nanti ada di dalam kitab fikih Fathul Mu'in tentang sumur itu kalau kena najis bagaimana. Kalau dikuras apa bisa suci? Dikuras malah enggak suci. Tapi ditumpahi air banyak biar menjadi air suci mensucikan. Tuangin ini. Ada cara. Tapi kalau bak kecil itu kan enggak bisa banyak. Maka kalau sudah salah awalnya, air dulu baru dimasukin baju, berarti airnya kena najis. Kita tumpahi sampai kloper berpuluh-puluh kali tetap saja mutan najis. Maka kesalahan itu parah sekali. Itu dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Karena kita mazhab Syafi'i dulu. Ada masalah kemudahan-kemudahan itu lain. Bagi ulama tidak menganggap antara datangkan, didatangkan sama saja. Hakikatnya adalah balik mazhab Malik. Kalau tidak ada perubahan warna, tetap najis. Ini akan kita bahas nanti. Air yang terkena najis, jadi ada yang ketinggalan. Air mutan najis, air yang kena najis. Belum dibahas ya. Baik, kita bicara tentang najis. Air yang terkena najis tidak bisa mensucikan. Karena dirinya najis, bagaimana mensucikan yang lain? Ini pembagian air yang ketiga. Air mutan najis, tiba-tiba keempat. Tadi kelewat yang ketiga. Air terkena najis. Jadi air ada dua. Yang pertama, air asli tadi loh ya. Air asli yang suci mensucikan. Air yang nomor satu itu ada dua. Sesaat air itu sedikit, sesaat air itu banyak. Maka ada air banyak dan air sedikit. Kalau air sedikit, makanya Buya berharap anak kecil tidak usah di sini, karena banyak yang belajar di sini matanya bengong, tidak mau belajar sesungguhnya, tidak usah ikut kalau tidak serius. Siapa yang membawa ke sini? Makanya ini aneh, karena di sini malah ganggu, tolah, karena ini anak-anak kecil belum waktunya. Ini biar perhatiin, ini ada yang tolah, malah ganggu yang lainnya. Nah ini tidak bawa tulisan. Mana tulisannya? Ayo. Tidak nulis. Bukan begini. Ayo. Nulis. Makanya ini tidak benar sudah ada ini. Karena bukan kelasnya. Bukan waktunya. Air kecil sedikit dan air banyak. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Kalau air sedikit yang kurang dari 2 kolah. Kurang lebihnya kurang dari 216 liter. Kalau air sedikit itu kejatuhan atau bersentuhan. Sudah ngerti cara mindah najis dengan bebasahan. Air basah atau bukan? Basah. Makanya kalau ada najis, kena air, masuk ke air, nyentuh air, atau masuk ke air, Maka kalau air itu sedikit langsung menjadi air mutanajis, biarpun tidak berubah. Burung merpati, setiap hari dimandikan. Bersih, wangi. Bersih. Tatanya burung merpati jadi bangkai. Bangkai najis atau tidak? Baik, najis. Karena bangkai jatuh ke air, airnya cuma sedikit. Tidak sampai 2 kolah, 100 liter. Jatuh, aduh kecebur, maunya saya abadikan ini. Tatanya cebur air, airmu sedikit. Kamu angkat, tidak merubah air. Tetap airnya bersih, jernih, tidak ada apa-apanya. Gimana hukumnya air? Najis. Menjadi air mutanajis. Maka kalau air sedikit, kemasukan najis yang tadi kita sebutkan 7 tadi. Jelas ya? Kemasukan 7, biarpun air itu sedikit, sudah berubah. Tidak berubah. Kalau air sedikit, biarpun tidak berubah. Mohon maaf. Kalau air itu sedikit, biarpun tidak berubah, tetap hukumnya mutanajis. Hukumnya menjadi air najis. Jelas ya? Tapi kalau airnya banyak, satu kolam, lebih dari 216 liter. Kolam gede. Kecebur bangkai kambing. Atau kecebur anjing. Anjing lagi main, plup. Naik lagi anjingnya. Anjingnya naik lagi. Baik. Dilihat airnya. Kalau airnya yang banyak tadi tidak berubah, maka hukumnya tetap air suci, mensucikan. Kalau air banyak akan rusak dan berubah jika ada perubahan. Berubah salah satu sifatnya. Berubahnya oleh najis. Jadi kemasukan najis, berubah warnanya, atau baunya, atau rasanya. Rasa anjing, karena yang masuk anjing. Rasa empuk yang masuk, rasa kencing yang masuk. Nah, itu maksudnya, rasanya yang sesuai dengan najisnya itu. Lalu kemasukan anjing rasa sirup yang enggak masuk di sini, enggak judul. Enggak ada judulnya. Jadi kalau ternyata tidak berubah, biarpun kemasukan anjing, najis yang paling berat, anjing nanyai, airnya tetap jernih, gak ada perubahan. Gimana hukum airnya? Suci? Jangan ragu. Kenapa? Airnya banyak. Paham gak? Jadi air banyak gak akan berubah. Sehingga kalau air banyak tadi cara mencucinya gampang. Najis kita ceburin, baju kita ceburin, celupin hantar, celupin angin, tidak ada masalah. Baik, paham ya? Kalau air banyak, baru akan disebut sebagai air yang menjadi najis kalau berubah. Baik. Ada suatu ketika ada, subhanallah, semoga Allah mengampuni. Ada orang marah-marah sama kawannya, gara-gara ngelihat kamar mandi itu kotor. Gimana ini pondok? Ini ingat pondok sana, di Karangjala ini ceritanya. Ustaz, ada ustaz, tiba-tiba marah-marah sama anak santri. Kamar mandi kotor ini, apa enggak ngerti santri? Alamatun najasah salasah, ada bau, ada harum ini. Suruh ngomong anak-anak, alamatun najasah. Memang ada najis yang nyebur. Jadi, anak-anak dimarahi. Memang airnya begitu, gampang kotor di sana. Air di sana itu kalau air sumur itu 2 hari sudah langsung menguning, menguning, menguning terus kental begitu. Sudah tidak bilang. Ente anak-anak tak kasih tahu sudah. Tidak tahu siapa zaman itu. Sudah ente bersihin sajalah biar tidak anu. Difahamkan juga tidak faham. Karena ngajinya ngantuan dulu. Jadi gara-gara kamar mandi marah-marah. Gimana ini tidak ngerti najis ini? Alamatun najasah. Memangnya ada anjing nyebur atau empum masuk? Kalau air berubah dengan sendirinya, asalkan tidak kemasukan najis, tidak ada masalah. Kan tidak bercampur dengan yang lainnya. Yang menjadi berubah apa? Bercampur dengan yang lainnya. Atau kemasukan najis. Oh, tidak ada najis yang masuk. Nah, ini kadang-kadang lemahnya belajar. Melihat warnanya mulai keruh begitu langsung. Alamatun najasah. Ini biasanya kalau belajar hanya ngantukan di belakang. Belajar itu serius, melek matanya. Nah, ini ada. Dan kita kaget sudah. Anak-anak gimana? Ya? Kan dibersihkan tetap kotor lagi. Sudah selagi ada dia, bersihin saja. Sebab untuk kamu jelaskan juga tidak bisa. Wong waktu masih muda saja belajarnya masih tidak faham-faham. Apalagi sudah sepuh, nanti diingatkan tambah. Ribut nanti sudah. Sudahlah, ya, sersikan. Sudah. Marah-marah itu, ingat betul. Ya, seperti itu. Baik, sekarang kita masuk pembagian najis. Dari 7 najis itu dibagi 3. Ini Buya ngikuti tulisan-tulisan kitab. Najis dibagi 3. Yang pertama adalah najis mukhaffafah, najis ringan. Yang kedua, najis mutawasithah, najis sedang. Yang ketiga adalah najis mughalladhah, najis berat. Ente faham dulu pembagian ini. Untuk apa pembagian ini? Sama hukumnya untuk sholat tetap tidak sah. Pembagian ini untuk pendidikan yang sudah kita pelajari tadi. Mensucikan dari najis. Gimana cara mensucikannya? Kalau mukhaffafah begini, kalau mutawasithah begini, kalau mughalladhah begini. Kalau hukumnya di dalam sholat sama. Orang dijilat anjing, najis mughalladhah, sholatnya tetap tidak sah. Kena empuk, tidak sah. Kena bayi, kena kencingnya bayi kecil lagi-lagi, tetap tidak sah. Sama hukumnya, bukan di sini pembahasan. Pembahasannya dia di dalam cara mensucikannya. Cara mensucikannya. Baik, kalau najis mukhaffafah, najis ringan. Kalau najis ringan itu, cara mensucikannya. Nah, sekarang tahu najis mukhaffafah ada dulu. Najis mukhaffafah syaratnya ada tiga. Yang pertama, mungkin dua saja sih. Najis mukhaffafah, tiga syarat. Yang pertama adalah kencing bayi laki-laki. Tidak tersinggung wanita, kenapa tidak dimasukkan di sini? Kencing bayi laki-laki. Yang kedua, bayi tersebut belum mencapai 2 tahun hijriah. Makanya pasti kalau kencingnya bayi yang namanya bapak-bapak, nah, cis, sudah cisnya bukan mukhaffafah lagi, sudah gede. Bayi sebelum mencapai 2 tahun. Yang ketiga, bayi belum makan kecuali ASI, susu ibu, susu air susu ibu. Bayi tidak makan kecuali air susu ibu. Kalau seperti itu, maka ini yang najis mukhaffafah, najis ringan. Ini pembahasan ini enggak terlalu berat, nah, karena ini enggak ada. Biasanya Buya yang tekankan itu fikih salah faham tadi. Selagi ini adalah ringan-ringan, tidak usah langsung saja. Najis mukhaffafah adalah najis itu. Dengan 3 syarat. Kamu punya adik laki-laki, belum makan kecuali ASI, kemudian umurnya belum 2 tahun, kalau tiba-tiba ada kencing di lantai atau di bajumu, maka cara mensucikannya tidak seperti cara mensucikan najis mutawasithah atau mughalladhah. Gimana cara mensucikannya sekarang? Cara mensucikannya adalah dengan 2 cara. 1. Menjauhkan dari bentuk najisnya. Menjauhkan dari bentuk najisnya. Bentuk najisnya itu adalah air. Kalau dia genangan air, ya dibuang dulu genangannya. Kalau masih mengenang, berarti ainun najas. Dibuang. Jadi kalau ada biarpun kencingnya bayi, kalau menggenang airnya, kencing bayi umur berapa? Belum 2 tahun. Di lantai begitu, airnya menggenang. Kemudian kamu percikin air, ya tambah najis. Karena airnya karena kencingnya menggenang. Tapi kencing ini dipinggirin dulu. Dibuang, dijauhkan dari tempat tersebut. Atau kalau di baju, pasti sudah hilang. Tinggal resepannya saja kan. Habis bajumu dikencingin sama bayi basah. Jadi ini adalah kena najis. Bagaimana cara mensucikannya? Dan selagi tidak disucikan, pindah ke tempat lain, tetap pindah najis itu ya. Maka cara mensucikannya dimudahkan oleh Allah. Ringan. Sebab dalam riwayat hadis Nabi tentang bayi kecil, yundoh, ya ini dipercikkan toh. Ngambil air, bukan diusap. Diusap bukan mensuci. Bukan diusapkan begini. Ambil air, bersihkan. Sampai merata, selesai. Jadi memercikkan air ke tempat tersebut sampai merata, sudah beres. Suci, sudah selesai. Bayi kecil. Baik. Setelah itu, yang kedua adalah mutawasithah, kemudian yang ketiga mughalladhah. Buya bahas mughalladhah dulu. Sebab mutawasithah adalah selain mughalladhah dan mukhaffafah. Mughalladhah dulu, buya bahas. Mughalladhah adalah menurut madhab kita Imam Syafi'i adalah anjing dan babi. Ingat yang dimaksud adalah bebasahan. Yang menyentuh anjing dan babi. Anjing dan babi. Kena anjing dan kena babi. Cara mensucikannya ada dengan 3 cara. Yang pertama, menghilangkan bentuk najisnya. Kalau kena empup anjing, ya dijauhkan dulu dong dari bajunya. Jangan empup langsung disiram begitu, bukan. Pinggirin dulu empupnya, ya. Sebab kalau empuknya nanti masih di baju, dicampur dengan air, biarpun airnya didatangkan, nanti bakal berubah. Dihilangkan. Dan masalah menghilangkan najis ini, memang ulama berbeda pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebagian mengatakan tidak harus dihilangkan, asalkan waktu dibasuh langsung ikut hilang. Tapi ini yang paling penting. Yang kedua adalah dengan membasuh 7 kali basuhan. Jika kamu guyurkan 7 kali basuhan, jika kamu membersihkannya di sungai, cukup dengan 7 kali gerakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuman ingat, yang ketiga, salah satu dari 7 basuhan tersebut, salah satu dari 7 basuhan tersebut, harus dicampur dengan debu yang bisa digunakan untuk tayamum. Masuk bab sana. Dicampur debu yang bisa digunakan untuk bertayamum. Bab tayamum belum masuk kamu. Nanti ada bab tayamum. Ringan-ringan nak. Fikir-fikir ringan. Tapi harus pasti kalian faham. Dan tidak harus 1 cangkul bukan. 1 sendok. 1 bak kamu masukin. Yang penting ada debu kamu masukkan. Seperti halnya tayamum tidak harus 1 cangkul. 1 sendok teh cukup. Seujung sendok teh bisa untuk tayamum. Kamu masukkan di air. Di air salah satu dari 7 basuhan itu harus ada debunya itu. Dicampur dengan debu. Dan disunnahkan jangan di akhir. Kalau akhir nanti bajumu kotor. Karena basuhan yang terakhir kalau pakai debu berarti kotor. Diusahakan, disunnahkan. Basuhan yang bercampur dengan debu jangan diletakkan di basuhan terakhir. Tapi tolong di basuhan yang pokoknya tidak terakhir. Boleh kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Yang penting harus salah satunya dengan debu. Selesai? Baik, itu mukhaffafah dan mughalladhah. Kemudian najis mughalladhah, mukhaffaf, mutawasithah sekarang. Najis yang tengah-tengah. Caranya adalah tidak seperti mukhaffafah dan juga tidak seperti mughalladhah. Baik. Kalau najis yang kedua atau najis yang namanya mutawasithah, cara menghilangkannya sama. Dihilangkan bentuk najisnya yang tadi itu, dipinggirin dulu. Seperti ini bekas-bekas ini kena najis, kena ini, kena kencing, ya, kena darah, bekas kena empuk dan sebagainya, itu namanya najis apa? Mutawasithah. Selain anjing dan babi, selain kencingnya bayi yang memenuhi syarat tadi. Sudahlah enggak usah, pokoknya banyak, kan ada 7 tadi, tinggal pilih aja. Muntahan, nanah, darah, bangkai, itu apa? Najis apa? Mutawasithah. Cara mensucikannya adalah pinggirkan dulu najis tersebut. Jadi kalau ada bangkainya, bangkainya pinggirin dulu dong. Kan begitu. Masa bangkainya dibiarkan di sakunya dulu. Keluarin dulu, buang. Setelah itu membasuh dengan air yang suci mensucikan tadi. Dibasuh dengan air. Membasuh dengan air. Ke tempat yang terkena najis tadi. Dibasuh. Apakah didatangkan atau mendatangkan itu ilmunya sudah selesai tadi. Kalau airmu sedikit, maka air yang kamu datangkan, kamu tuangkan. Misalnya begini, enggak usah pusing-pusing ya. Ini kena najis, kena empis. Airmu sedikit. Boleh kamu taruh bak kamu. Atau sudah kalau enggak taruh keran saja gini. Dan basah sudah suci sudah. Enggak usah susah. Yang penting airnya merata. Yang ketiga adalah sekali basuhan. Sengaja Buya masukkan sini biar menghilangkan keraguan. Sebagian orang mengatakan harus 3 kali basuhan. Wajibnya sekali basuhan. Basuhan. Sekali basuhan. 2 kali, 3 kali bukan wajib. Kalau sempurna 3 kali, sun. Makanya jangan punya penyakit was-was ini. Tidak ada pondok di sini was-was. Was-was langsrotan, takjir. Penyakit itu, ngerusak murid, ngerusak senjanya. Tidak ada was-was. Kalau jadi guru kamu ngerusak umat. Tidak ada was-was. Kata Imam Ghazali, orang was-was itu adalah orang yang jahil, bohong, ad-bodoh. Kata Imam Ghazali. Ahmak, ablah, jahil bidini. Tidak punya ilmu agama dia. Ia pun katanya ahli fikih, tidak. Ahli fikih tidak ada was-was. Ilmu kan jelas. Halal-hal ini jelas. Tidak usah bingung-bingung was-was. Sekali basuhan sudah memenuhi syarat aturan, ilmumu sudah beres itu tadi, enggak usah pusing. Kamu punya baju kena najis, taruh di bak, kamu tuangin air, sudah kamu angkat, suci. Masalah pakai sabun urusan nanti itu. Enggak ada catatan membersihkan najis harus dengan sabun, enggak ada. Yang penting sudah hilang najisnya, tersiram air, beres. Sekali basuhan sudah cukup. Makanya ini untuk tidak merepotkan orang kampung atau yang di kota yang sering macet pamnya, tidak harus 3 kali. Sekali sudah cukup, guyur sekali sampai mengenang, terbenam, kamu diangkat bajunya selesai. Airnya bisa dipakai untuk bidkoah. Yang tadi yang disebutkan. Harus itu. Baik. Itu hadir. Najis mutawasithah. Selesai. Kemudian ada lagi hal yang perlu difahami. Najis itu ada yang terlihat dan tidak terlihat, atau dirasakan dan tidak dirasakan, dicium dan tidak dicium. Namanya ada jenis pembahasan. Ada najis sudah tidak kelihatan. Ini kemarin ada orang pis di sini. Ada anaknya siapa duduk di meja sini kencing. Setelah besok kering tidak ada. Di mana tempatnya? Dicium tidak ada. Dijilat tidak ada. Dilihat juga tidak ada. Maka dibagi oleh para ulama, najis ada 2. Yang pertama najis ainiyah. Yang kedua adalah najis hukmiyah. Najis ainiyah. Yang kedua adalah najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang bisa dijangkau oleh indera mata kita, atau bisa dicium oleh hidung kita, atau bisa dirasakan oleh lidah kita. Baik, artinya apa? Jika ada sesuatu kamu mencium, pesing, berarti kena apa? Kena kencing. Lagi sujud di sajadah, baunya pesing, pas. Berarti kena kencing. Atau terlihat di mata. Atau tercium di bau, atau bisa dirasakan. Itu najis. Cuman asal tahu saya, catatan kecil. Tidak disunahkan untuk mencium dan menjilat. Ini harus ditegaskan di sini, supaya orang tidak ragu-ragu. Ini penyakit was-was, dikit-dikit dicium. Siapa yang nyuruh nyium? Makruh. Termasuk habis beristinja, habis bersuci, di makruh mencium tangannya. Hanya orang sakit saja. Habis istinja cium tangannya, lihat jorok. Ustadz keblinger, Ustadz ngantuk. Jilatin lantai. Kenapa Ustadz jilatin lantai? Kemarin anak saya kencing di sini, Bu ya. Oh, dijilatin lantainya. Karena di fikih kan disebutkan agar tahu rasanya. Nasib dia. Ngajinya enggak serius ya. Makanya enggak ketinggalan, enggak disunahkan untuk menjilat sama mencium. Artinya dikira-kira saja. Kalau enggak kelihatan di mata, biasanya sudah enggak ada. Kemudian ada kaidah sebelum masuk. Segala sesuatu di bentangan dunia ini, terbentang di dunia, semuanya aslinya adalah suci. Al-asl toharoh, aslinya suci. Artinya kamu harus meyakini semua yang terhampar di jagat raya ini adalah semuanya adalah aslinya suci. Yakin atau tidak? Harus ya, yakin. Sudah. Semua yang di atas bumi ini adalah suci. Bahkan rembulan sana di atas langit, rembulan sana. Jadi hamparan itu adalah suci. Dan tidak akan berubah menjadi najis. Kecuali dengan yakin juga. Kecuali kena 7 tadi menjadi yakin. Kalau enggak yakin, kamu enggak usah ragu. Enggak usah menduga-duga. Misalnya kamu masuk rumah baru. Miliknya orang Kristen. Coba, kaidahnya bumi Allah suci atau tidak? Lantai suci atau tidak? Rumah suci atau tidak? Baik. Tapi miliknya orang Kristen. Terus memang orang Kristen kenapa? Ya nanti barangkali kencing di lantai depan. Siapa yang ada? Memang ada kegiatan kencing di depan? Wah, kayaknya pintar dijilati semuanya lantainya. Atau harus dipel? Enggak harus dipel. Siapa yang ngurung ngepel? Bab sunnah saja karena barangkali dugaan. Tidak harus dipel. Sholat saja. Jadi kalau kamu bangun rumah, biarpun belum dipel, sudah suci. Justru aslinya adalah suci. Tidak akan berubah menjadi kena najis kalau kamu yakin tadi ngelihat ada orang kencing di sana. Ada ini Ustadz was-was nih ngerepotin. Masuk hotel, bingung sholatnya di hotel. Wah, hotelnya dipel dulu. Yang lain tidur, dia ngepel. Nasib itu. Penyakit jahal. Semua bumi ini suci. Sholat di halaman itu sah. Di pinggir jalan sah. Di lumpur sawah sah. Karena suci. Kecuali berubah menjadi najis. Berubah menjadi najis dengan yakin. Tidak boleh dugaan kira-kira. Kayaknya. Waduh. Tidak ada kira-kira sama kayaknya. Harus yakin. Yakin najis. Yakin berubah. Sebab yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan al-yakinu la yuzalu ta'ala. La yuzalu bisyaki. Sesuatu yang sudah diyakini tidak akan bisa berubah kecuali dengan keyakinan yang serupa. Sudah tahu dasarnya. Semua adalah suci. Kalau ternyata dugaan kayaknya sih. Kemarin saya lihat ada orang kencing di sini. Kayaknya. Yakin kayaknya. Oh kayaknya tidak didengar. Paham? Ini harus paham makna ini. Jadi bumi ini. Ini kalian tidak saraku. Di bandara dan sebagainya. Ya. Biasanya ngepelnya itu... Gak ngerti ilmunya, nanti tanya dulu, bener gak ngepelnya? Dan tanya pun gak harus, jangan ngepelnya salah. Kecuali kamu tahu betul, pel yang dibuat untuk membersihkan kencing, dikeluarkan untuk ngepel lantai. Lalu kamu lihat, yakin, gak boleh. Kalau gak tahu jangan banyak tanya. Tanya sendiri adalah tidak diperkenankan. Suatu ketika Rasul dengan Sayyidina Umar jalan, ada percikan dari atas. Sayyidina Umar bertanya, ibu ini air apa? Rasul mengatakan, jangan dijawab. Iseng banyak tanya. Kalau di jalan adalah umumnya adalah jalan. Misalnya sampai suatu kita ada contoh. Malam-malam kamu jalan di tengah jalan. Enggak pakai sandal. Tiba-tiba nginjek. Ini becek. Nginjek. Nginjek apa ya di kaki ini? Dilihat ada pohon. Oh ada pohon-pohon. Paling buah. Ini buah pace kayaknya. Gitu aja sudah. Sudah lah digesek-gesek pakai tangan. Sudah jalannya jangan mikirin. Enggak usah mikir. Jangan-jangan empuk. Siapa empuk di pinggir jalan? Tidak ada. Digosok kakinya, digosok. Jalan sudah langsung masuk. Sholat, aman. Tidak usah kena was-was. Kalau seandainya pun itu kotoran beneran, dimaafkan. Kenapa? Tidak disuruh kita mencari-cari. Tidak usah was-was, bersihin aja. Gosok-gosok pakai debu, sudah lah. Semoga itu adalah buah pah. Atau tomat. Sekarang tomat kan murah. Biasanya orang buat jalan. Tomat. Itu. Sambil kakinya dibersih-bersihin, selesai. Tidak usah kena was-was. Nasibnya orang was-was itu lihat. Apa ini? Akhirnya Allah. Was-was ini Ustaz was-was. Sok ahli khusyuk. Akhirnya diusap pakai tangannya. Dicium. Astagfirullahaladzim. Kena empuk. Berapa najisnya? Di kaki najis. Tangannya najis. Hidungnya najis. Kopiahnya najis. Lengkap. Karena dia apa? Was-was. Sakit. Kalau dia biarkan begitu saja aman. Enggak akan dituntut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di kamar mandi dan sebagainya. Was-was. Kamar mandi bersih dan sebagainya. Kantung sehat. Jatuh. Di kamar mandi. Kamar mandi yang bagus. Bukan kamar mandi yang jelas kelihatan pup dan sebagainya. Kamar mandi bersih. Biasanya orang rabi dan sebagainya. Basuh. Jatuh. Aduh, sorban saya jatuh basah. Najis atau tidak? Tidak. Tidak usah pusing. Tapi kan kamar mandi buat kencing. Sekarang pertanyaan. Orang kencing umumnya disiram atau tidak? Hanya anjing saja kalau kencing tidak disiram. Ini loh ilmu ini yang bikin orang aman. Karena was-was. Sampai jalan jinjit. Apalagi pakai sandal tahun 80. Sandalnya sudah gerowong begitu. Kena was-was. Hati-hati. Rumah bagus-bagus. Kelompennya tinggi-tinggi. 6 cm itu. Karena takut kena najis. Kepleset. Masuk rumah sakit gara-gara kelompen ketinggian. Ayo. Hidup pakai was-was. Tidak usah was-was. Sudah selesai? Aman. Ini keyakinan ini. Biar enak. Kamu jangan nyiksa orang awam dengan waswas sifat ragu-ragu itu. Baik. Ini masih berdoa. Ainiyah. Kemudian kalau hukmiyah. Jadi. Ainiyah yang terlihat oleh mata. Tercium oleh hidung. Dan dirasakan oleh lidah. Tapi ingat. Kamu hanya dituntut untuk melihat dengan matamu saja yang punya mata. Tidak disunahkan untuk mencium dan menjilat. Enggak usah. Na'udzubillah. Kayak menjilat najis. Enggak masuk akal. Makanya ulama mengatakan tidak sunnah. Baik. Itu. Kemudian hukumnya itu adalah najis ada. Bagaimana kamu tahu ada? Kemarin saya kelihatan dia kencing di sini. Dan yang tinggal di rumah di sini hanya saya. Pasti belum disuci. Kan. Tapi kok hilang kering kena angin dan kena matahari? Dicari. Sudah. Enggak kelihatan di mata. Berarti hukmi. Ya. Anggap saja cium. Sudah. Biarpun tidak disunahkan. Dicium tidak ada baunya, dijilat tidak ada rasa. Biarpun cium dan menjilat tidak disunahkan. Anggap saja sudah kelihatan. Kayak tadi ada kencing di lantai sini. Ada anak kecil anaknya siapa begitu. Nah. Nah, ini anak banyak kan, cucunya banyak di sini. Ada kencing situ, set, lupa. Kering, hilang, bersih, gak ada kelihatan. Tapi ingat di lantai satu, kedua, tiga. Ingat, lantai ketiga dari pojok sana, anak saya kencing di sini. Hilang baunya, hilang rasanya, hilang warnanya. Maka selagi belum disucikan, tetap najis. Cuma namanya najis, hukumnya najis, tapi tidak terlihat. Kalau kita sholat di atasnya, tidak sah. Dan kalau tangan kita basah, nyentuh di situ, jadi najis. Karena najis. Cuma hukumnya, karena hukumnya najis, tidak terlihat oleh mata. Nah, kalau najis hukumnya, cara mencucikannya gampang nanti. Cara mencucikannya gampang, karena ainun najasati, bentuk najis yang tidak ada. Maka najis hukumnya itu, cara mensucikannya adalah cukup kamu datangkan air sama. Kamu datangkan air, biarpun air segelas bisa untuk dua tehel. Air segelas kamu tuangkan begitu, kemudian kamu ratakan. Kamu ratakan saja. Tapi air harus dituang. Tapi kalau dilap, tidak. Dipel, tambah kemana-mana necisnya. Ini adalah satu saat yang penting. Subhanallah, kita menemukan. Dan ini kenyataan, suatu ketika ada suatu. Dipel itu sudah suci katanya, ajib. Dipel sudah suci, dari mana itu? Jadi kena najis, bekas najis, malah dipel. Kalau dipel basah dengan najis, memindah. Jadi saat rumah rata dengan najis. Tapi tolong dibatasi itu. Dibatasi, kalau sudah kering menjadi najis hukmiyah, tidak ada kelihatan bentuknya, maka cara mencucikannya mudah, enggak harus pakai satu timba. Tapi kalau masih najisnya ainiyah, ada genangan kencing, kamu siram, lah kemana-mana kencingnya, najis semuanya nanti. Sebab bentuk najisnya akan pindah, ainun najasahnya. Kecuali najis itu sudah menjadi hukmiyah. Tidak ada bentuknya, tidak ada warnanya, tidak ada baunya, maka tinggal kamu guyur air secukupnya di situ saja. Asalkan air menggenang di situ, lah air menggenang bisa dipindah dengan tangan kita. Sebab ingat, air selagi belum berpisah dari tempat yang disucikannya, tetap mensucikan, belum menjadi mustakmal. Selesai. Tinggal meratakan saja, beres. Termasuk di antaranya, jika kamu ingin buru-buru, ada kencingnya anaknya siapa di situ. Kalau saya guyur dengan satu timba, repot benar nih bagaimana caranya. Paling mudah adalah jadikan najis hukmiyah dulu. Termasuk empup. Aduh, empup, Masya Allah. Empup. Empup bersihkan, dibersihkan. Kalaupun harus dilap dengan alat pel, alat pel. Tapi ingat, alat pelnya jadi najis. Alat pel atau tisu. Dibersihkan, awas tisunya buang di tempat sampah. Tapi ingat, sampai itu dibatal pakai tisu yang basah sekali, bersihkan. Diangkat. Kemudian dikipasi, kering. Gak ada bentuknya, gak ada baunya. Berarti najisnya hukumnya. Jadi kamu bersihkan dulu, biar tidak meninggalkan bentuk najisnya. Setelah kamu bersihkan, masih ada basahan biasanya kan. Tapi ingat, basahnya najis loh ya. Yang kamu pegang adalah najis. Buang. Dicuci di kamar mandi, bekas pelnya tadi. Ingat, tak tahunya kena angin kering. Masih najis atau tidak? Masih. Tinggal. Karena ini menjadi najis hukmiyah. Kamu tuang ya air segelas di atasnya. Tapi salahnya kering dulu. Kalau basah masih ada bentuknya berarti. Sudah kering, baru kamu tuangis. Selesai. Ini termasuk caranya mencucikan lantai. Agar kamu tidak sibuk mengguyur satu kamar semuanya. Bagian yang terkena najis itu saja, kamu jadikan najis hukmiyah. Kemudian setelah itu kamu guyur air secukupnya di situ. Enggak harus kemana-mana. Dan air di situ suci, mensucikan selagi masih di situ. Yang jelas suci. Kamu minum juga boleh setelah itu. Habis kamu guyur, kamu minum haus. Minum boleh. Karena suci. Hanya jorok saja. Ini adalah ilmu yang jarang dihadirkan. Harus tahu ilmunya. Rumah tangga dan sebagainya. Lah anehnya santri ikut buya kok masih salah gitu kan aneh. Mensucikan yang ngaco. Dipelut ya. Alhamdulillah enggak ada insyaallah. Dipel enggak karu-karuan kalau kamu pel alat pelnya najis. Kamu tarik ke sana najis, tarik ke sana najis semuanya. Sebab ingat kok indahnya yang memindahkan najis apa? Bebasahan. Dan mencucikan najis tidak dengan mengusap tapi dengan membasuh. Beda mengusap dengan membasuh. Kalau mengusap, mengusap kepala. Membasuh harus. Sehingga dibedakan dalam wudu ada ghusl, membasuh dan mengusap. Ini adalah masalah apa tadi? Najis ainiyah. Kemudian setelah itu sampai di sini dulu, enggak cukup maksudnya waktunya. Ada lagi nanti masih sampai bab salat. Kita tutup sejenak, mungkin ada pertanyaan supaya ada masukan. Buya kasih pertanyaan seberapa jam untuk kesempurnaan? Ini untuk siang nanti dilanjutkan sore katanya, biar ada istirahat sore. Sekarang ada pertanyaan yang mau bertanya silakan. Ini Putri? Hah? Ya ini insyaallah. Putri ini ada yang tanya. Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buya Afan, bagaimana hukumnya kalau kita bersuci di kolam renang? Bersuci di? Kolam renang. Bersuci di kolam renang? Ya. Hah? Yang menjawab temanmu. Kolam renang air asli atau bukan? Air sirup? Air degan? Air kopi? Air ah? Sedikit atau banyak? Biarpun 1000 anak kencing di situ, asalkan enggak kecium bau kencingnya, ada tetap boleh dipakai untuk mandi besar dan berwudu. Asalkan tidak berubah, ingat? Tapi ada yang kencing di situ. Ada enggak kencing? Banyak yang kencing di situ. Cuman kok idahnya air banyak, kalau kena najis asalkan tidak berubah, tetap dihukumi su? Jelas atau tidak? Boleh enggak? Boleh, selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Buya, kalau ada air tadi, air 2 kula 216 liter. Kurang lebihnya. Kurang lebihnya 216 liter. Ada yang mengatakan 220. Ini kurang lebih. Karena aslinya kulaten. Nah, kulaten itu kalau pakai alat, pakai tempat. 60 cm. Tirok lah kurang lebihnya. Kurang lebih deh. Jangan terlalu ketat-ketat. Kurang naik sedikit boleh. 60 cm panjang, 60 lebar, 60 dalam. Itu kurang lebihnya. Ya, baik. Fadal. Kemudian anggap kurang 1 liter gitu Buya. Nah, bisa di kemudian kita pengin menjadikan air ini banyak, akhirnya kita kasih datangkan najis. Kasih najis. Itu yang pertama Buya. Kemudian yang kedua Buya, kalau yang masalah percikan tadi itu Buya, kita niatul iktirof, kemudian basuh muka, kemudian tatkala kita pengin membasuh tangan ada yang jatuh daripada itu. Baik, kemudian yang terakhir Buya, kalau air tangan yang dari Nabi itu Buya, dari Ustaz Arif. Nabi pernah mengeluarkan air dari tangannya itu, gimana masalah hukumnya? Alhamdulillah. Yang pertama adalah tentang apa tadi? Yang tanya lupa. Hah? Ah, boleh. Jadi kalau seandainya air, jangankan kok air yang suci mensucikan. Dari air yang terkena najis, bukan air najis ya, bukan najis. Najis itu kencing. Air yang terkena najis. Dari asal su, kalau najis dicampur najis, kencing, ada kencing satu drum, ya tetap najis. Kencing satu drum, biarpun 300 liter, tetap najis. Sekarang air yang terkena najis, ya kan? Air yang terkena najis, digabung dengan air yang terkena najis, kalau banyak, lebih dari dua kolah, menjadi hilang. Ketidak kenajisannya menjadi suci dan mensucikannya. Bahkan termasuk kurang dua kolahnya kurang beberapa, kurang 2 liter, saya tambah 2 liter air yang terkena najis. Akan menjadi suci. Bahkan bukan, saya kasih najis. Wah, ekstrim lagi ini. Nah, saya kasih najis. Setelah ditimbang, tatonya menjadi 2 kolah. Dilihat, najis nanti kerasa atau enggak? Kalau enggak kerasa, berarti ikut kaidah. Air banyak yang terkena najis, asalkan tidak berubah, maka akan menjadi tetap suci dan mensucikannya. Paham ya? Kemudian yang kedua adalah masalah percikan. Baik, percikan itu berarti namanya air mustakmal. Air yang sudah kita pakai jatuh. Menetes namanya air mustakmal. Air mustakmal itu berarti bukan air suci dan mensucikan. Maka air mustakmal ini bukan golongan air suci mensucikan. Maka air mustakmal ini pangkatnya sama dengan susu, kopi, air degan, dan sebagainya. Jika bercampur dengan air yang suci mensucikan, maka akan merubah dengan ketentuannya dong. Taghayyuran fahishan, taghayyur harus yang parah. Harus begitu dong. Nah, ini makanya biasanya santri was-was percik sedikit, memangnya percikanmu satu apa? Nah, ini banyak yang bermasalah ini. Ini memang ada sebagian yang, wah, percikan. Wale, itu percikannya. Percikannya segede apa sih? Lah, kemudian nanti ada bab takdir mengira-ngirakan, baik. Tapi banyak percikannya ini. Baik, sekarang dikira-kira. Kalau mau ngira-ngira, biarpun para ulama mengatakan mengira-ngira tidak wajib dan tidak sunnah. Jadi sudahlah, kalau hanya percikan sedikit insya Allah tidak berpengaruh. Anggap saja percikannya bisa dikira-kira. Yang masuk berapa? Berapa mili? Waduh, kalau saya wudunya kan nawur. Wah, gini, jadi percikannya banyak. Baik, sebanyak-banyak percikanmu berapa? Setengah liter? Satu gelas? Satu gelas, baik. Satu gelas berarti masuk kepada air yang suci, mensucikan di bak kecil tadi itu. Suci yang baik. Dibahas para ulama, jika air yang suci mensucikan bercampur dengan sesuatu atau air yang sifatnya sama, warnanya, baunya, ya, air mawar, termasuk air mustakmal tadi, atau air degan hilang rasanya, satu gelas. Masuk di situ, gimana ini? Anak punya anak memasukkan air degan. Ya? Ke air sedikit. Yang warnanya itu sama, kayak air mustakmal kan warnanya sama. Air mustakmal warnanya sama, rasanya sama, baunya sama, masukkan situ. Gimana ngira-ngiranya? Kalau mau ngira-ngira, gini caranya. Ambil asir, jus. Jadi ambil segelas jus, air jus. Ya? Mengambil katakan asir, warnanya warna jus ya. Rasanya rasa rumah, rasa... Sudah anggap saja jus, tidak usah repot. Jus satu gelas, jus jeruk. Jus apa? Satu gelas. Satu gelas kamu dimasukkan ke tempat tersebut. Berubah tidak dengan satu gelas tadi? Kalau berubah, berarti tidak bisa dipakai wudu. Kalau tidak berubah, berarti masih bisa dipakai wudu. Kalau benar percikannya satu gelas tadi. Dikira-kira. Nah, coba. Tak pikir ini, kalau ngira-ngira, ini jadi orang sakit. Ini gila. Dari bahaya. Apalagi nanti, ngira-ngiranya bukan di air ini, di air yang lain. Bukan di air ini, air yang lain. Cari air yang lain lagi, sebanyak air yang ada di bak tadi. Yang kemasukan air mustakmal. Kita cari air bersih, satu timba sama dengan itu, baru kita kasih jus, masukkan di situ. Kok bingung? Ini wudu aja pakai itu beres. Gak usah pakai. Ini adalah gambaran para ulama hanya untuk memberikan pemahaman saja. Dan kemudian, mengira-ngira tidak wajib. Pokoknya, kalau memang, nah berbeda kalau wudunya nyebur. Tangannya dicelupkan giliran membasuh tangan, tadi ya, membasuh tangan. Sengaja membasuh tak, dimasukkan ke bak yang kecil, diangkat. Berarti mustakmal semuanya. Tapi kalau percikan, tidak berpengaruh. Sebab sebanyak-banyaknya percikan kalau dikumpulkan, tidak akan merubah air tersebut. Jika seandainya percikannya itu dijadikan jus tadi. Ini pembahasannya di sana insyaAllah. Yang ketiga apa? Air dengan Nabi SAW. Dari Nabi adalah perbedaan. Tidak masuk dalam hukum yang bisa dipakai wudu, bisa dipakai apa saja. Yang keluar dari Nabi SAW airnya, air dari Nabi SAW. Dan nanti bisa dibahas sekarang itu air AC. Kan tidak dari bumi. Ini macam-macam hari ini. Air AC. Gimana AC keluar air? Saya tampung pakai wudu bagaimana? Baik. Ahli fikih harus komunikasi dengan ahli. Ahli ilmu apa itu? Yang air naik itu apa namanya? Ya. Jadi kalau kena matahari air kan naik. Jadi sebetulnya ini adalah penuh dengan air yang naik. Naik ke atas lalu turun jadi hujan. Jadi air AC sebetulnya juga dari bumi. Kemudian naik diserap oleh AC lalu menjadi udara. Ini ada airnya semuanya dari bumi. Air AC boleh dipakai untuk, tidak usah pusing. Tidak semuanya punya AC kok. Dan dari tangan Nabi SAW adalah ini keistimewaan. Bisa digunakan apa? Untuk wudu, untuk segala macam, untuk obat, untuk. Dan itu keistimewaan. Hanya terjadi pada Nabi SAW. Anggap saja ada umat Nabi Muhammad, dia bisa keluar air. Wali, keramat. Boleh dipakai. Ya kan? Yang keluar dari kaidah tidak diberi hukum yang merepotkan. Sudahlah. Asalkan betulnya air. Sebab air degan juga bukan. Ya. Air kelapa juga bukan. Air ini. Darah juga bukan. Ingus juga bukan. Air. Sudah. Bisa dipakai untuk berwudu. Kalau Habib Novel keluar, saya pinjam minta satu gelas. Satu timbangan. Amin. Terus yang lain? Ayo yang tanya. Marhaba. Ini pertanyaannya itu tadi sudah kan? Ada ini. Tiga pertanyaan. Yang pertama, hukum metanol yang ada di parfum. Kemudian yang kedua, apakah orang kafir itu yang hidup najis? Kemudian ketiga, minyak misik. Apa itu? Minyak misik yang keluar langsung asli dari ijang. Itu kan dari darah, apa itu najis atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan tentang etanol. Ini bab alkohol. Bab alkohol. Alkohol adalah ruh khamr. Alkohol adalah ruhnya khamr, memabukkan, maka hukum mengkonsumsi alkohol adalah haram. Alkohol yang biasa diminum. Khamr masalah diminum haram jelas. Pembahasannya adalah apakah najis atau tidak. Khamr adalah najis. Disepakati oleh 4 madhab. 4 madhab semuanya mengatakan khamr itu najis. Termasuk di dalamnya adalah ruh khamr alias alkohol yang biasa diminum oleh orang-orang yang suka mabuk. Ruhnya khamr, 4 madhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan najis. Di dalam hal najis loh ya. Kalau masalah minum sepakat. Kalau masalah diminum haram sepakat. Nggak ada yang berbeda dalam hal ini. Dimakan, campur roti, campur apa saja. Kalau masuk ke dalam hukumnya haram. Tapi masalah bersentuhan dengan jasad kita yang digunakan untuk sholat, baju, badan, dan tempat untuk sholat. Dalam hal ini ada perbedaan. Tapi 4 madhab mengatakan najis semuanya. Tapi ada ulama-ulama seperti Imam Mujtahid namanya Imam Rabi'atul Ra'i. Imam Muzani dalam madhab Imam Syafi'i. Kemudian Syaukani. Beliau termasuk dianggap di negeri Yaman sana. Mengatakan bahasanya najisnya khamr itu najis maknawi bukan hissi. Maknawi apa? Yaitu saja dia busuk bikin orang mabuk, haram diminum. Tapi kalau bersentuhan dengan jasad kita, itu tidak menjadi najis. Itu adalah pendapat lemah. Pendapat lemah. Tapi ini ada pendapat ulama besar, mujtahid, Imam Rabi'atul Ra'i. Dan mereka juga berhujah dengan Al-Quran. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan. Innamal khamru, khamr. Dikatakan ridsun adalah sesuatu yang najis. Khamr dijajar sama apa? Innamal khamru wal maisiru, perjudian. Wal ansabu wal azlamu, berhala-berhala. Coba. Perjudian najisnya najis apa? Maknawi. Dadu dipegang tetap. Kita nyakui dadu, sholat tetap sah. Ini hujah mereka yang mengatakan khamr itu najisnya adalah najis maknawi, bukan najis hissi. Kalau bersentuhan dengan baju kita, maka tidak akan menjadi sebab sholat tidak sah. Tapi ini pendapat lemah, wahai anak-anakku semuanya. Tapi kamu harus tahu pendapat semacam ini. Pendapat jumhur adalah najis. Kalau kamu bersentuhan dengan khamr, sholat tidak sah. Sudah selesai. Baik, ini. Tapi pun demikian, anggap saja alkohol itu adalah. Alkohol adalah rohnya khamr. Maka menurut jumhur ulama adalah najis. Bersentuhan dengan baju, tidak dia sah. Biarpun di obat batuk tadi. Obat batuk, najis. Tidak sah. Baik. Balik diminum, kalau diminum jelas. Nggak usah ditanya itu. Kalau obat batuk ada 0, berapa persen, alkoholnya haram diminum. Baik. Tapi, kalau sudah alkohol yang ada di minyak, sebelum kita bahas benarkah alkohol yang ada di minyak wangi itu sama dengan alkohol yang diminum, ini pembahasan lain. Anggap saja, alkohol yang ada di minyak wangi sama dengan alkohol yang dijadikan minuman keras. Dalam bahasa kimianya anggap saja sama, biarpun kenyataannya berbeda. Baik, yang ada di minyak wangi, anggap saja itu alkohol itu adalah benar-benar rohnya khamr yang di minyak wangi. Maka ketahuilah, hukumnya tetap dua. Jumhur ulama mengatakan najis, tapi menurut pendapat lemah tidak najis. Artinya, kalian harus bijak. Kalau kalian harus beli minyak wangi, hendaknya jangan pakai minyak wangi yang ada alkoholnya. Ikut jumhur ulama. Tapi kalau suatu ketika ada orang ingin menghormatimu, tiba-tiba menyemprot kamu dengan minyak wangi yang ada alkoholnya, sudahlah ikut pendapat Imam Rabi'atul Ra'i. Jangan sampai, astaghfirullahaladzim, jangan. Nyinggung perasaan orang. Selagi ada pendapat ulama, maka ya sudahlah, gak apa-apa. Nah, silahkan, Masya Allah, semprotnya. Pakai alkohol. Baik. Ini bagi yang mengatakan alkohol yang di minyak wangi sama dengan alkohol yang biasa diminum. Tapi pada kenyataannya, alkohol yang di minyak wangi adalah bukan alkohol yang biasa diminum. Nama kimianya pun beda. Kalau alkohol di minyak wangi itu diminum orang buta matanya. Itu sama dengan pirto, sama dengan bensin dan sebagainya. Ini bukan-bukan. Jadi alkohol di minyak wangi itu adalah nggak bisa diminum, nggak bisa dikonsumsi. Apa namanya, metanol atau etanol itu, Pak? Dulu pernah kita bahas dan sampai lama-lama istilah itu kita pusing. Ternyata kenyataannya adalah alkohol yang bisa saja diminum itu bukan, dalam bahasa kimianya bukan alkohol yang ada di minyak wangi. Kalau ikut pendapat yang ini sangat jelas, alkohol yang di minyak wangi bukan termasuk najis, sama hukumnya dengan spiritus. Sama hukumnya dengan minyak tanah. Kalau kita baju kita kena minyak tanah gimana hukumnya? Sah. Kena spiritus gimana hukumnya? Sah. Urusan begini adalah enteng. Yang penting jangan diminum. Kalau diminum haram, minum spiritus juga haram lah. Spiritus diminum mabuk orang. Apakah langsung dihukumi najis spiritusnya? Tidak. Ada orang mabuk coba minum spiritus. Mabuk. Mabuk spiritus. Sama minyak angin. Minyak angin cap kapak itu. Coba minum. Satu gelas kasih 6 tetes. Mabuk kamu. Minyak kayu putih ini. Subhanallah. Salah satu. Sekarang jadi ustadz besar. Ini cerita betul. Di Hadramut sana. Khamdiman sahib. Khamdiman al-hab. Kalau sebut namanya mesti ketawa semua. Tidak usah sebut namanya. Dia mungkin malu nanti. Ada sahibna minal habib. Pinter. Ya alim. Ya. Sakit ceritanya. Sakit itu karena sakitnya mual terus. Mual terus. Minyak kayu putih. Diciumin begitu. Lagi begini ketelan. Setelah ketelan saya datang. Ente siapa? Takut saya. Mabuk di rumahnya. Lupa dengan Ana Yahya. Ente siapa? Pada bingung rumahnya apa? Kenapa tadi? Mabuk rumahnya karena minum. Tak ingatkan dia ketawa nih, Bib masih ingat ini. Wei sahib kita korip ulama, kan jadi kibar lama. Jadi dia ketelan. Jadi karena dia bareng, mual terus, dia dijilatin minyak kayu putih, ketelan. Rupanya mabuk. Saya bingung juga. Sampai pengurusnya pada takut waktu itu. Hei, jangan-jangan gila? Nah, setelah sadar, iya, anak tadi ketelan. Tak sudah, tak. Berarti antum mabuk tanpa sengaja. Baik, adalah itu mabuk, tapi hukumnya tidak najis kan? Tidak najis. Tapi kalau sengaja minum, coba kamu minum minyak kayu putih. Haram. Merusak. Minum spiritus haram. Ini pembahasan ringan semacam ini. Kita harus, kalau pengen benar-benar hati-hati, urusan riba, urusan rebut waris, urusan saat ini yang na'udzubillah ini, masalah urusan seks, urusan melampiaskan syahwat dengan cara yang salah, tegas ini, enggak ada khilaf-khilaf di situ. Kalau urusan-urusan begitu, selagi masih ada celah para ulama, sudah mungkin. Tapi ingat, hati-hati untuk diri kita sendiri adalah sangat bagus. Ini perlu kajian ilmiahnya semacam itu. Ada yang lain? Tiga, yang ketiga? Kafir. Orang kafir adalah jumhur ulama, madhab kita Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Empat madhab mengatakan orang kafir najisnya najis maknawi, bukan najis hissi. Hanya menurut Imam Ahmad, Imam Hadi. Dari Hadawiyah itu kelompok dari Imam Zaid bin Ali, pengikut Imam Zaid bin Ali. Menurut Hadawiyah, Imam Hadi itu adalah firqah kelompok Hadawiyah. Dari kaum Zaidiyah yang ada di Yaman. Zaidiyah adalah kelompok pencinta, kelompok pengikut Imam Zaid bin Ali. Jadi Hadawiyah itu mengatakan bahwasanya orang kafir adalah najis, najis hissi. Kalau bersentuhan kita kena najis. Tapi itu ditentang oleh jumhur ulama, tidak najis. Sampai dikatakan dalam bab inak, kita menggunakan wadahnya orang kafir, hukumnya hanya makruh. Kalau seandainya kita pastikan najis, tentu tidak boleh, karena kesentuh tadi. Ya. Jadi orang kafir tidak najis secara hissi, tapi najis maknawi karena kekafirannya. Baik, yang lain? Oh, baik. Gimana syairnya? Ada syair tentang ghazal itu. Fa innakum ba'di mudammil ghazali wa in tafikil fa in tafukil anama fa in fa an fa in tafukil anama fa innaka mithluhum fa an fa innaka mithluhum fa innal miska min ba'di dammil ghazali. Jadi kalau seandainya kamu bisa menjadi orang istimewa, memang dasarmu itu sama. Manusia dasarnya adalah dilahirkan oleh bapak dan ibu yang sama. Tapi kamu bisa menjadi istimewa, seperti halnya misik itu adalah bermula dari darahnya. Darahnya kijang, tapi setelah itu dia mengambil posisi yang khusus, belajar rajin, sehingga menjadi ulama. Kayak gitu. Jadi misik itu adalah darah yang menggumpal di tempat yang tertentu, kemudian setelah itu ada kalau ghazal itu adalah kijang itu mesti ada tempat itu orang tahu di situlah adanya misik yang seperti itu dan itu wangi. Dan bagaimana hukumnya misik? Hukum misik adalah pengecualian. Cuman pengecualian ini tak pakai betul proses pengecualian. Apakah betul darah langsung berubah ini? Ternyata setelah dilihat prosesnya tidak seperti itu. Bukan langsung darah tiba-tiba berubah, tidak. Itu proses ada pembentukan. Jadi hanya para orang menyebut itu adalah dari darah. Kalau diperpanjang lagi seperti halnya susu juga dari darah, kan begitu. Cuman dihukumi beda. Makanya misik dihukumi beda pada zaman Rasul, musik sudah digunakan. Ini maksud bab pengecualian. Seandainya betul misik adalah darah yang tiba-tiba menggumpal, maka itu adalah pengecualian. Tapi kenyataannya prosesnya tidak semacam itu. Prosesnya seperti proses susu, proses yang lainnya, melalui proses sehingga pindah ke satu tempat, kemudian disitulah orang yang ahlinya mengetahui, di situ ada misiknya. Ada minyak misik. Dari Ghazal. Dari Ghazal, dari kijang tersebut. Jadi kalau kita anggap bahwasanya itu betul-betul dari gumpalan darah yang sesungguhnya, maka itu adalah dimaafkan karena sudah terjadi pada zaman Nabi dan Nabi mengizinkannya. Kalaupun dilihat prosesnya pun ternyata bukan darah murni, akan tetapi sudah melakukan proses. Proses alamiah yang ada di dalam, di dalam binatang itu sendiri. Sehingga akan keluar seperti keluar keringat, keluar liur dan sebagainya, seperti itu. Itu proses. Jadi kalau seandainya kita anggap itu adalah darah, gumpalan darah, itu dimaafkan. Karena yang pertama kali memaafkan adalah Rasulullah SAW bicara tentang misik. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Umi mau tanya. Terakhir ya. Nanti sore dilanjutkan. Buya pengen khatam ini. Masih banyak nak. Fikih head praktis, puasa praktis, sholat jamaah. Itu yang kemasyarakatan. Sholat jenazah. Jadi, jangan sampai fikih-fikih ringan. Tidak usah sok bicara tentang macam-macam. Tapi fikih-fikih ringan itu yang benar. Jadi imam sholat saja enggak benar. Tolong makhrajnya yang benar tuh, yang jadi imam. Kemarin punya jadi imam enggak bisa keluar kho, itu siapa itu? Subuh kemarin siapa? Enggak punya huruf kho, ha semuanya. Bukan subuh tadi pagi, subuh kemarin. Belajar, jangan jadi imam kecuali belajar keluar makharijul huruf. Yang benar ya. Jangan jadi imam kecuali tasheh dulu. Karena kalian tidak boleh membiasakan dengan dan mengeluarkan huruf jangan ragu-ragu nak ya. Keluarkan yang benar. Sehingga kamu pasti ini hak tuh. Baik, fadal. Tentang masalah mencuci dengan mesin cuci tadi, kan kalau misalnya ada najasah, anggaplah kotorannya bayi gitu ya. Artinya kan tadi kata Buya, hilangkan dulu kotorannya gitu kan. Kalau sudah hilang di kotorannya, baru nanti dimasukkan ke mesin, baru kasih air. Cuma kadang hilang kotoran itu kan tidak menghilangkan warna gitu ya. Nah, apakah di saat akan dimasukkan mesin cuci itu juga warnanya harus hilang? Ataukah cukup bentuknya saja, nanti warnanya diaduk? Tapi kan biasa kalau dalam mesin cuci, ya tidak bisa menghilangkan warna seperti itu. Gitu kan, karena mesin cuci kan nggak dikucek-kucek gitu loh. Nah, itu hukumnya seperti apa jika memang masih ada sisa warnanya? Apakah nanti bisa dihukumi suci atau tidak? Nah, terus yang tadi termasuk ainun najasah itu kan ya ada warna, bau, rasa kan gitu. Hanya kita tidak disunahkan mencium dan merasakan. Nah, tidak disunah di sini maknanya apakah makna tidak sunah itu dihukumi makruh ataukah dihukumi najis, najis karena merasakan najis gitu Bu ya. Karena merasakan sesuatu yang diperkirakan najis gitu. Apakah ini hukumnya adalah sampai makruh atau masuk kepada haram kan gitu. Nah, jika memang tidak disunahkan untuk mencium dan merasakan, kenapa kok ulama menyebutkan ini termasuk sebagai alamatun najasah itu karena termasuk ada tanda najisnya dan juga sampai pernah membaca bahwa tingkatan najis paling berat itu jika masih ada rasanya kan gitu Bu, padahal merasakan sendiri adalah tidak sunnah. Baik, jelas. Masalah najis yang ada di baju kemudian susah dihilangkan, nah ini biar Umi ikut pengajian sore nanti biar bahas masalah pembahasan haddut ta'assur sama haddut ta'adzur di dalam membersihkan najis. Harus ngaji sore nanti. Tidak dijawab sekarang. Ada di sini. Ada haddut ta'adzur sama haddut ta'assur. Ya Rumi ngaji nanti. Nanti ada. Bagaimana jika baju ini ternyata masih ada warnanya. Dan juga ada rasanya. Sudah dibersihin pakai rasanya. Apakah harus pakai sabun, digosok dan sebagainya. Sampai nanti haddut ta'adzur sama ta'assur nanti. Ada sampai derajat dipotong itu seperti apa. Seandainya harus dipotong. Kalau seandainya harus dipotong sudah terakhir. Nanti ada pembahasan adalah untuk membersihkan najis. Ada batas haddut ta'adzur sama haddut ta'assur disimpan dulu. Ada di sini nanti. Ya. Baik. Ya. Kemudian yang kedua adalah masalah mencium. Karena apa? Kenapa dikatakan tidak langsung haram? Karena belum tentu itu najis. Kenapa harus dikatakan haram? Ya. Karena belum tentu najis. Kenapa harus dikatakan haram? Mungkin najis, mungkin tidak. Karena untuk mengetahui najis. Dan pendidikan dari Nabi agar kita tidak fudul, tidak ingin tahu akan adanya najis. Sudahlah, enggak usah dicium, enggak usah dijilat. Kemudian kenapa dibahas? Dibahas itu, Umi, tiba-tiba kita menemukan sarung pesing, gitu maksudnya. Menemukan sarung enggak apa? Pesing. Aduh ini, mau ngompol nih kayaknya gitu. Tadi enggak ketahuan ngompolnya, tapi ternyata kecium, bukan disuruh mencium. Jadi kok bau di kamar pesing, baru dicari tempatnya di mana. Itu bukan kita suruh setiap hari harus dijilat, bukan. Pembahasan di situ untuk di situ. Maksudnya, kalau kita menemukan satu tempat tiba-tiba ada pesingnya, Tidak kelihatan berarti pesing semuanya tahu. Pesing adalah kencing. Di situ. Atau tiba-tiba kita ngerasakan. Dihidangkan sama orang es jus. Ini rasa empuk. Mungkin pengalaman makan empuk mestinya misalnya. Misalnya. Ini misalnya ini. Wah berarti langsung menghukumi ini najis. Karena dia punya pengalaman. Misal. Jadi tujuannya itu bukan untuk kita penasaran lalu kita mencium lalu menjilat. Tidak. Baik, itu saja insyaAllah. Nanti akan lanjutkan karena waktu. Siap istirahat. Harus maksimal nanti. Sore jam 4. Yang mau belajar jangan telat. Telat tidak usah ngaji. Jam 4 sampai jam 5. Tapi tidak cukup. Ini harus tambah waktunya. Ini belum bab istinja dengan batu. Belum tayamum. Tayamum agak beli juga. Tayamum insyaAllah. Kemudian sholat. Sholat lebih enteng. Sholat lebih mudah. Tapi ini mukaddimah yang susah. Yang bikin susah bukan ilmu ini. Orang salah faham di masyarakat. Itu yang bikin susah. Jadi susahnya bukan ilmu yang akan Buya sampaikan. Tidak. Yang menjadi susah karena banyak kesalahpahaman di masyarakat. Jadi Buya itu punya fikih salah faham nanti. Ada fikih salah faham. Ini badannya banyak orang ngajar salah faham. Bikin pusing umat. Masya Allah. Dan kalian jangan menjadi ustaz salah faham. Ini saja insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum minal ulama'il amilin. Minatu'ati al-mukhrisin. Semoga Allah memberikan kepada kalian semua ilmu yang manfaat. Mensucikan lahir kalian. Dan juga mensucikan batin kalian. Menjadi kalian orang yang saling mencintai karena Allah. Juru-juru dakwah yang tulus. Juru-juru dakwah yang benar-benar kenal Allah. Dimudahkan segala urusan kalian dan urusan orang tua kalian. Dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita ketawaduan. Dijauhkan dari kesombongan. Sehingga ilmu yang Allah berikan bukan menjadi kita semakin sombong. Tapi menjadi kita semakin dekat kepada Allah. Harta yang Allah berikan bukan menjadi kita sombong. Tapi semakin kita dekat kepada Allah. Pangkat yang Allah berikan bukan menjadi kita sombong. Tapi justru kita dekat kepada Allah. Dan semoga semua nikmat ini akan mengundang nikmat yang lain. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjangkan umur kita dalam ketaatan, sehat walafiat. Mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Anak santri, anak murid kita. Dimudahkan urusan ilmunya. Para wali santri dimudahkan segalanya urusannya. Panjang umur semuanya. Husnul khatimah. Panjang umur dalam sehat walafiat. Dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah berikan kelak kita husnul khatimah. Mati dalam dan bersih hati. Tidak punya permusuhan. Tidak punya kedengkian. Tidak ada kemunafikan. Tidak ada kekafiran. Yang ada hanya iman, iman dan cinta. Sehingga kita mati husnul khatimah dalam keadaan iman, iman. فاتحة عن سات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين بالله التوفيق دايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bukan untuk bubar, kalian murajaah dulu 15 menit apa yang sudah kita baca. Buya akan bubar, kalian murajaah 15 menit untuk menyempurnakan tadi. Harus begitu semuanya. Jangan dilanggar Buya. Kalian kumpul untuk memurajaah tadi 15 menit, 20 menit, setelah itu boleh bubaran. Ya, halas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.